iku wong-wong sing diarani as-suhada as-siddiqun was-suhada winta rabbi. Jadi wong bener namung wong setunggal teng donya sing bener wong sitok ning donya ora melok-melok mok nyekseni rahmate Allah. Jadi misalnya kowe di toko laris ya ora roh laris ta ora pokoke wis dikai rahmat Allah. Lah toko liyane sing ora laris engko ora entuk jatah rahmat digenteni liyane. Misalnya apa ibadah sabar apa pokoke digenteni. Iku kudu yakin nek iku ya digenteni pengen. Terus BBM naik ngoten niku ya ana wae sing seneng. Wong nimbun. Yo ora usah dirahmati Allah ora ana entek. Eling-elinge terus mulane temen iki di bulan beleni walau la fadluhi alaikum warah matu. Dadi kabeh namung fadhole Allah Subhanahu wa taala lan rahmat. Engko nak nuruti apike manusa iku masyaallah. Aku donga misale Gusti kula donga gadah tabloid, tabloide laris. Wah, anggar wong tuku tabloid tem berarti jatah-jatah jajane anake dikurang. Iyo musibah kanggo wong akeh. Wah, repot-repot. Apa meneng gawe bengkel barang malah arep mobil nabrak barang. Gawe rumah sakit arep-arep wong loro. Ayo. Saiki niku Gus damel sing enak-enak wae misale sanggar senam ya malah darane wong wedok engke-engke. Ayo gitu. Nah, ngoten di gawe toreko ben wong seneng wong bingung akeh wong sing seneng toreko ben wong bingung-bingung niku ayo mulane nek kowe seneng toreko nek is mapan terus seneng hebat tenan berarti ke mapan mergo seneng pangeran melok napa toreko aja kok pepe utang makah terus melok toreko bingung terus melok ngaji ngene niku lho mulane wong ngaji akeh yo perlu dicurigai pokoke mursid kiai ulama niku ayo nggone wong napa bingung kan mursid kiai ulama. Yes ngoten iku menungso. Sawangane ngaji, asline nggih dari istri bareng macam-macam dadi mahasinuhu napa masawi. Yes, tapi mulane iku, tapi fadhole Allah jembar ge sakhire apik ngoten mawon. Mergo fadhole Allah. Mulane kula nate maca teng kitab niku kula haru tenan ana wong saleh ra tau maksiat selawas-lawas. Bareng mlebu swarga takoki pangeran, "Cung, kok mlebu swarga sebab apa?" Nggih sebab kula ra tau maksiat. Kula taat terus teng jenengan. Ora jenggem bus warga mergo rahmatku mboten Gusti lak jenengan mboten ngregani ngamal kula. Wong kok mletene kono. Akhire pangeran ya wis nak ngono bus warga mrene ngamal. Berhubung ngamal 80 tahun saiki swarga mbih 80 tahun. Iku pas nak swarga krana ngamal nak umure wong 80 tahun berarti swargane 80. Mboten Gusti jare swarga selawas-lawas. Lho nak sing selawas-lawas rahmatku nak ngamal ana batese yaiku 80 tangisan den. Mun Gusti kula sak niki yakin nek kena rahmatin jenengan. Gak aku wis kecewa neraka kowe. Aku wis kecewa neraka kowe. Ayo saiki mulai persiapan nggih gitu. Terus. Yakin nek kita iso mangan, iso mlebu swarga mergo namung rahmate. Oh, termasuk untuk bojo bareng sawane untuk celek lah nek gak rahmate Allah ya ora iso. Wangel lho jodoh wangel. Untuk celek wedeng yo ngenteni proses panjang. Lah iya. Golek 2 tahun iso gluwethek entuk celek. Lha nek gak rahmat Allah ya ora iso entuk. Akhire entuk ngoten niku lah niku. Wah niku pun luar biasa niku pun. Jadi makanya diulang-ulang walau la fadlullahi alaikum warahmatuhu wa annallaha raufur rahim. Dadi pun boten enten teng donya napa teng akhirat kecuali sing wonten namun rahmate Allah. Mulane fa bima rahmatim minallahi linta lahum dadi kabeh namung rahmate. Mun anjenengan ngantil kula mboten enten teng donya liyane mboten enten. Mun mboten enten napa sing sampean sebut napa mawon sik krana ngamal mboten enten. Repot. Nuruti amal niku repot. Repot-repot banget. Serepot banget. Nangge misale sampean donga dadi wali, misale wali sok. Tapi wali bento nak panjenengan donga ngene tenan wali bento. Gusti kula kepengin sugih. Terus ngrumat cah yatim 1000. Iku nak dungane disembadani apa kudu mateni wong 1000. Ben ana yatim 1000. Oh wali bento donga kok ngono. Wali ra tau ngaji berarti. Lho nggih coba itu kan apik niate. Gusti kula pin sugih terus ngrumat yatim 1000. Jebule desane iku yatime mok 5. Pangeran nak nambahi mateni wong pira? 900 pira? 95. Nak donga Gusti kula pin sugih ngrumat tangga-tangga sing fakir. Ya akhirnya kudu mikirno wong sekelilinge kan. Lu nak ngel-ngelo pangeran to ngene. Wis ra usah ngono biasa itu ya Allah Gusti kula niki kawulane jenengan buta rahmate jenengan. Samalah standar seperti selain saya juga buta rahmate jenengan. Kula namung nyekseni kabeh donya mlakune mergo rahmate jenengan. Lha iku jenis syuhada. Wis mu anane mau nyekseni rahmate Allah. Asyhadu asyhadu alla ilaha illallah. Lah sing syuhada iki sing sampeyan ning akhirat ora kena hisab. Wong nak ning donya mau nyekseni rahmate Allah jeneng ben niku jejer pangeran, jejer para malaikat. Dadi saksi wa yaqulul asyhadu haula illadziina kadzabu ala rabbi. Lan nek disebut wong-wong iman iku as-siddiquna wasyuhadau inta rabbi. Nah tapi nek kowe nganggo akalem, nganggo ikhtiaram yang ngono iku, ya Allah kulo kepen suga, kepen ngrumat wong melarat-melarat. Apa menen nek mbok sebut angkane? 1000. 1000 yatim. Sak desa biasane mu ana 20 iku pung pira ae sing dipateni pangeran supaya menggenapkan sejumlah. Kulo ge sering diparani wong bento-bento, kulo niku niku Gus. Kepengin ngamal sing kadhal, ngamal apa? Pengin ngrumat wong fakir-fakir, cangkem ora usah omong ngono biasae beto ngamal ngamale cangkemmu sing apik. Wong fakir lah ya ora kepengin dadi apa? Fakir. Nak jenengan ndonga apa Gus? Ya ora kepengin apa-apa, menyekseni rahmate Allah, ya sing ngono tok. Nak sedekah-sedekah wae ora usah kepengin wi fakir, miskin, yatim wis ora usah. Ya cuma ya ora pantes nyedak koyo Abu Rizal Bakri ya ngono ae mosok sugih ngono kok sedakoi tapi ora usah ke darani kepengin sugih ngrumat fakir miskin ora tengko nek iku disembadani iku Allah kudu gawe wong ditunggale mulane kalau bolak-balik cerita ono wong kok ndonga kula kepengin dadi polisi sing nangkap 1000 bajingan iku nek seputar situ bajingan 500 Allah kudu nambahi 500 mergo kepengin nangkap 1000 bajingan belum genap ini Allah harus bikin orang jahat lagi 500 lha kuwi kebaikan yang menumbuhkan kejahatan. Lha iku manusa, maksudnya bolak-balik ikhtiare manusa tetap salah. Sing ana namung fadhile Allah, rahmate Allah. Tenan rahmate Allah ora kena dinilai. Artis sing ayu-ayu sing engke-engke iku untuk rezekiku kok kutu. Kowe ngerti kutu? Tumo ning. Gara-gara tumo ana pabrik sampo. Pabrik sampo nglairno pekerja, kowe nglairno iklan libatno artis. Iku duit miliaran iku mau Allah perkara gawe kutu. Nah, umpama ora ana kutu, ora ana sampo, ora ana iklan, ora ana pabrik. Mulane pangeran takok, "Iki apa gawe kutu? Lho, iku kerjane wong akeh." Ku pangeran, iki pangeran ora kena disalahno. Lha kok nanti ditangleti wonten kiye, Gus? Jare elek apik kok pangeran maksude piye? Nek pangeran ngendikan ngono keben, mergo pangeran iso ngatur, nek kowe meneng ae, kowe jogeman nglakoni barang elek. Maksude piye, Gus? Ya maksude ngene. Kowe nek gawe sumur kok nek pecerane, nggo buangan limbah. Ini pangeran itu kadung pinter, peceren itu dikelola pangeran kok ada resapan itu di banyu meneh. Ditanduri uget-uget, atau ditanduri barang-barang kotor, dipangan pitik-pitik ya enak. Ditanduri lele, dipangan wong ya enak. Tekan ditanduri serai atau bunga melati, itu ya tetap wangi. Buat ditanduri peceren lah serai atau bunga melati tetap wangi. Di pangeran itu kadung pinter, barno aja, kira usah melok-melok. Lho coba yang dibuat pangeran nak pinter kabeh. Manusa bodhonane gampang. Ambek taek jijik. Pangeran kon pitik mangan, wis pitike mangan kuwe serane. Pokoke gampang. Nggih mboten. Wis kadung pinter, pangeran kadung pinter. Aku ya tak gawe peceren, udah dipeceren tenan aku. Manusa ora usah nompok melok. Melok. Tapi nak pangeran iso ngelola. Peceren kurang kotore, tanduri serai wangi, tanduri bunga melati. Wangi. Kok ning kono ana kewan-kewan sing jorok-jorok koyo uget-uget macam-macam dipangan lele-lelene pangan kuwe. Ngono kotoran manusia dianggep jijik ibu-ibu jijik. Ya sing kok pangeran ngonten pitik dipangan jroe rugen mangan pitik. Lah materine daging pitik kok opo? Dadi pangeran aku wis sok suci ya pakanan embe. Ayo pangeran ra kena disalah. Mulane khairihi wa syarrihi minallah. Tapi manusa ora oleh nglakoni elek. Kuwe nek nyemplung peceren yo najis tenan kira roh carane. Ya coba takon, kowe iso bayangno gawe sumur tanpa peceren. Lah limbah butuh endi? Ya, tapi kira iso ngatur pangeran, pangeran iso ae. Nggih resapan sekian difilter bumi kok resik meneh. Endapane dienggo pupuk kena. Supaya pangeran tetap menangan bener terus. Wong pangeran. Lha yo ngakoni rahmate pangeran kok ora gelem. Didik muni gue siapa? Ini jasa saya, jasa Mbah. Presiden kok berjasa biyung difasilitasi negara, sing dienggo yo duwite negara. Kiai yuk berjasa piye ilmu kados kula misale wong alim ilmuku ya kok pangeran. Apa bangga piye? Wis sekolahan kok pangeran didol umum sing ngaten iki dadine ana sing takdim ana sing ora ana sing eling ana sing ora ban. Wong ndok FKB padha ndok IF sing penting eling pangeran nak bar. Hamil iku jenenge walaula fadlu wahi alaikum warahmatuhu wa annabuha raufur rahim. Sing dadekno kita urip, kita kuat, kita bertahan namung fadlile Allah rahmate Allah. Eling-eling itu terus jenengan kudu eling ainul yakin hakul yakin ning dunya teng akhirat sing wonten namung rahmate Allah. Disebut wasyuhada au inda rabbihim. Mulane sebut ini tenggene Quran sing masyhur syahida wa annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qaimam bil qist. Dadi sing wong bener namung kesaksiane Allah, kesaksiane malaikat lan kesaksiane ulul ilm. Lah ulul ilmi ini ulama, ulama ini yang cara bersaksi benar. Lah nak ra ulama, misale ahli ibadah kadang saking senenge ngamal kepengin dadi wong sugih sing ngrumat fakir miskin akeh. Dan orang fakir ini kepengen ngono terus, berarti Allah kudu nyiptakno fakir miskin terus. Biyen ulama kan boten. Wong fakir ya iso seneng, wong yatim ya iso seneng. Mergo kabeh tetap kebeberan rahmate Allah. Meskipun secara syariat kita sadar nek ana fakir di rumah. Nek ana lho, tapi kira usah nyiptakno kepengen ana, paham nggih? Nek ana kadung ana di rumah atau cocok donga. Berarti Anda kan memproduksi kan nak donga, paham nggih pemerintah, dadi ngatur pangeran. Pun ngantil kula jugeman percaya amal. Akhire gak mentolo. Niku masyhur kula delok cek hadis niku saking banyaknya turukul hadis dadi yartaki ila darajati sahih. Nggih niku teng Musnadi Ahmad teng Sayyid Zabidi Sarai Ihya niku. Wonten tiyang teng donya niku fasik. Fasike pol gak tau apik. Cuma adekne sering wiridan ya Hanan, ya Manan, ya Hanan, ya Manan. Ketika dia mati masuk neraka, ijek wiridan ya Hanan ya Manan. Malaikat kabeh ora krungu saking jerone nerakane ndekne. Dadi neraka ngisore neraka sepoe pojok. Lha men wiridan ya Hanan ya Hanan. Terus Allah dawuh ya Jibril, suara ini saya ndak asing, kayaknya dari hamba saya yang sing fasik. Sing zaman ning donya apike mok tau muni ya Hanan. Jibril goleki. Jibril goleki ora roh saking bleseke wong kuwi. Repot Jibril ya ora roh bareng gitu. Walhasil akhirnya didudono pangeran fi makani kada wa kada pokoke fi kok rijan nang pokoke pleseke swarga. Jibril kon ngetes takoki opo dekne ning neraka kok wiridan ya Hanan ya Manan. Ditakoki Jibril, ya fulan. Limadza? Jadi kowe kena opo kok jek wiridan ya Hanan ya Manan wong kowe jek ning neraka. Malah malaikate disentak. Ndak sing welas liyane Allah iku ana. Ning dinggon jenenge Allah dat sing welas, sing iso welas mung Allah tok. Dadi malaikat malah disentak. Malaikate kan janggal kowe iku wis dilebokno neraka kok jek darane Allah ya Hanan. Hanan zat sing akeh arise, akeh apiane. Ya Manan zat sing akeh paringi. Yo Mas yo ngaku saiki ngene iki ku yo peparingane Allah. Sing iso maringi welas namung Allah. Sing iso welas mung Allah. Akhire Jibril kondo. Niku Gusti alasane jare. Mas yo ning neraka lah sing welas namung jenengan. Cowo ngutus kon wiridan ing swarga. Masyhur riwayat. Nanti kita latih, jadi latihan dini, paham ya? Terus aku itu yakin, ya Hanan, ya Manan, ya Hanan, ya Manan. Aku itu yakin. Jadi aku persiapan sebenarnya nak nenggone telengin rokok. Leo ngurep ya, buat siapno masuk mabun rokok apa? Aku kok GR langsung swarga, orang tahu nyiapno solusi masuk apa? Rokok. Loh selama ini Anda kan hanya siap masuk surga kan? Anda tidak pernah punya solusi, Anda kan masuk kudu dipersiap no, kok cek sombong ya atau nyiap no solusi mak paham itu riwayat-riwayat jadi papa ning dunia ning akhirat anaknya namun rahmati Allah ya Hanan ya Manan punten rokok puluhan tahun itu diselamat no mergo keyakinan sing iso melasi namung Allah syahidawaw annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qaimam bil qist namo nyekseni nggih nyekseni namo nyekseni iki rasa intervensi pangeran dadi untuk duwe ya yakin minawo untuk nikmat ya yakin napa minawo ya ayyuhalladzina amanu ilal mung sing iman la tatabi ojo anut sira kabeh khotwati setan ing pira-pira bisikane setan kejo geman anut bisikane setan ae turu kota zini tegese pira-pira dalan pepese setan. Waman desa pani wong ya tabi anut sopeman khutwati setan ing piro-piro bibisi ane setan gember njete setan fa'inahu mongko satemne setan utawa fa'inahu fa'inal mutabak sing dinut ya setan du ya amuru ngongkon apa setan bilfasa iklan barang elek ilkobihi barang elek wal mungkari lan barang mungkar saran mungge sara bitibaya kelawan kon anut ing fasa Penggaweane setan ngongkon elek, tapi kira rasa kuatir. Walau la fadluwahi alaikum warahmatu. Setan ku apa? Tetep barang sepele. Nek ana fadlile Allah, setan tetep kalah. Wong setan ku sepele nggih. Saman rasa wedi setan. Biasa mawon. Wis kanca pole bisik biasa mawon. Ayo kancanan setan pole dhisik kok ijek wedi napa? Kudune kowe ku ngakali setan, ora kok setan sing ngakali napa kowe. Kados Ibnu Abbas ku pinter. Nak sholat tu cepet, jadi alasannya setan ni cek macak, cek toto dek nisbar. Dah setan ni pun apa yang godo wong sholat ayo mikir se, carane piye, modele piye lah, bareng lagi mikir sholat, ibnu apa sholatnya wes bar, posing. Masyur ibnu Abbas nak sholat tu cepet, tak kok lima ada ya Abbas, ubah di ruasa isa setan, aku jele popo setan, wajar cara diterjemah setan cek toto, jebule dek nisbar apa bar. Sale sedekah ki ngoten. Sedekah aja terencana ketemu wong sedekah. Wes bar. Setan ape girido riyak ta apa wong wis mlayu liwat. Wong kok pas ape digodho ape riyak wis sedekah meneh kan pusing. Mulane cepet iku penting. Wasari u pentinge ben setan ora sempat mikir. Paham, ya setan ora sempat apa? Dadi setan kena diakali. Paham, ya kena napa? Kena diakali. Mun adzan yo mlayu, wedi setan yo wedi, yo goblok setan. Mun adzan yo mlayu ngono. Ora hebat, setan itu ora hebat. Mulane ketika ini ulama-ulama sing wali-wali, setan minti lu hadidar. Manusia itu cek api. Orang-orang makhluk dihormati Allah kaya manusia. Mergo nak api dilebokno suwarga. Nak dikne sesat dari sebabnya setan. Lu tekan pas sesat, wae kok orang sing dikambing hitam. Rupa-rupanya apa? Setan. Jadi mulane orang tasawuf takoi. Mahuwa setan. Wah setan nikmatun minawa. Setan nikmat Allah ning kita. Tapi minti lu hadidar. Setan itu kacu, tisu setan. Lah kok iso tisu bile yo cek api apa nek aku salah dari mergo digodho setan. Lah wis penak ora langsung kita sing disalahno pangeran tapi sing disalahno napa setan. Nek wis penak saiki setan wis kadang-kadang saiki juga setan nasib. Lah tapi wong kok simpati mek napa setan. Tapi kurang ajar tenan jeneng setan yo kok kurang ajar tenan. Ya tapi apapun itu setan ku lemah inna kaidas syaitani kana napa dhaifa. Dadi kowe kudu eling-eling setan ku gampang kalah. Kok mboten kalah semudi to setan. Kowe salat dekne yo getun. Kowe jimak bojomu yo ibadah, sedekah ibadah, turu yen napa ibadah. Gampang ngalahno setan niku gampang pun ngandel kula. Ngalahno setan niku gampang. Wis wae a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kowe kudu yakin nek Allahu al-qawiyul matin dat sing kuat. Setan niku abdun dhaif. Wong sing lem lan ana ulama nak diarani setan musuhe pangeran tersinggung. Setan kok musuhe pangeran niku teko apa? Gak level setan sing gawe Allah. Dadi nak musuhan niku gak level. Setan musuhan iku imbang, tapi ora musuhe Allah. Banyak ulama yang tersinggung nak ana diarani setan musuhe apa? Allah. Musuhan tapi ora musuhe Allah. Mergo nak ambek Allah gak imbang. Warman setan digawe Allah dadi napa? Musuhe Allah. Mun setan ambek pangeran meriang tenan. Kan masyhur setan godho manusa nak usai manusa digodho setan muni napa sebut ini kama thali syaitani iz qala lil insani kfur falamma kafara qala inni bari'um minka inni akhafu rabbal alamin. Jadi wong digodho ben dosa bareng dosa setane mire aku ora melok-melok kowe saiki wani pangeran aku dhewe ya wedi terus mire setan ora gacor setan. Jadi setan ku pecundang rumahmu setan wani mek pangeran ra wani. Kama thali syaitan izqara lil insani kfur falamma kafara qala inni bari'um minka inni akhafu wa rabbal alamin. Wa man tisabane wong walau la fadlu wa umpama ora ana te fadlile Allah taala alaikum ing atase sira kabeh wa rahmatul lan rahmat Allah mazaka mung ora bakal bersih mingkum sang sira kabeh sapa min ahadin sapa-sapa ae abadan ing dalam sawase. Umpama ora ana fadlile Allah ora ana rahmate Allah wong ora bakal bersih selawase lawas. Ayuhal usbatu he kelompok bima lan perkara kultum kang ana sira kabeh minal ifki saking koro. Umpama ora ana fadlile Allah wis wong ora ana sing selamat kok dosa. Wong nek ana fadlile Allah wis dosa lah iso apik. Nggih wis dosa lah iso napa? Apik. Lah Sayyidina Umar selawase musuhe nabi. Musuhe kiai gak pati dosa, ya rondok ngono. Musuhe nabi. Tapi nek wong ngersano wong sing musuhe nabi ya dadi is wong nak wong ngersano. Lha elek-elek wong gak musuhi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iku wae sing tok rahmate Allah, do dadi wali, do dadi parek penge. Lah saiki ana kiai dimusuhi. Wong kok musuhi kiai ra bakal entuk hidayah. Lah kiai ku derajate sepiro kok nganti nutup napa? hidayat. Wong sing musuhi nabi kata sing entuk napa? Hidayat. Terus ora usah berlebihan, biasa. Dadi kiai iku sing biasa ae, kaya ulama nu apik tenan. Ngerti sejarah nabi dimusuhi, sing musuhi entuk hidayat. Kadang sing seneng nabi malah ora pati entuk. Barep ya semanten hidayat itu pangeran. Kowe katakan tiang sing seneng nabi tapi mergo bodho Quraisy, seneng klane tapi ora seneng nabi sebagai Rasulullah. Ora pati entuk hidayat. Sing musuhi nabi kados Umar, kados Abu Sufyan, Muawiyah, sinten yo? Khalid bin Nawaw. Walid akhir entuk napa? Hidayat. Wis macam-macam. Innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi may yasha. Mboten nenten sing roh gitu. Namung sing wonten fadhole Allah. Walau la fadluwahi alaikum warahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada. Umpama ora ana fadhole Allah, ora ana rahmate Allah, iku ora ana wong sing bersih saka dosa. Tapi nek ana fadhole Allah, wong dosa kaya apa dicelup pangeran diubah selesai mun. Mun langsung dadi wali mun selesai. Mulane teng manake ana cerita wali Abdal jumlahe mu pira. Mati sitok digenti wong Nasrani sing lagi Islam. Nek pangeran buta ngumbah ya langsung selesai. Pangeran pinter. Supaya nang ono fadhole Allah, rahmate Allah niku pun selesai. Min ahadin sapa siji abadan ing dalam selawase e masaluha. Tegese ora bakal layak sapa wong wa tahura lan suci sapa wong min hadzat dambi sange ikilah dosa bitaubat lan tobat minhu min hadzat dambi. Umpama ora ono rahmate Allah, ora ono wong bersih, ora ono wong seneng. Maksudnya wong bersih kemungkinane kalah lho nggih, mulai cilik ora pati dosa utawa wis dosa diubah pangeran tapi tetap akhirnya bersih kan. Bersih itu kan bisa karena ndak kotor atau kotor dicuci. Paham ya? Bersih itu bisa ndak kena kotor atau sudah kotor dibersihkan. Lha iku ya padha wae iso pangeran. Sing masyhur nggih kados Umar, kados Khalid bin Walid, kados ya beberapa orang kafir kan akhirnya dibersihkan Allah terus dadi wong apik. Walakin Allah tetapi Allah Ta'ala yuzaki berseno sapa Allah Ta'ala yutahhiru. Tegese berseno sapa Allah Ta'ala man ing wong yasau kang ngersano sapa wong man dibersihno minadzambi sanging dosa biqabuli tobatihi kelawan nampa tobaté wong biqabuli tobatihi kelawan nampa tobaté wong minhu sanging hadzambi. Wallahu ta'ala sami'un dzat sing midanget. Wallahu ta'ala sami'un dzat sing midanget bima lan perkara kultum kang ngucap sira kabeh. Ali muntur dat sing pirsa bimaklan perkara kosotum kang nejo sira kabeh alam iki wala ya darul hati. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi mitata kalimati. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi mitata kalimati. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi mitata kalimati. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi mitata kalimati. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi mitata kalimati. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi mitata kalimati. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi mitata kalimati. Al-Fatiha. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك من الصراط المستقيم صراط خير المهدوب عليهم وعلى الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. Laula ja'u alaihi bi arba'ati syuhada fa idz lam ya'tu bis syuhada fa ulaika 'inda Allahumul kadzibun. Laula istami'tumuhu bo yo nalikane krungu sira kabeh ai halla istami'tumuhu ai khina sami'tumuhu bo yo nalikane ngrungokno sira kabeh hu ing hadis al ifki dzanna nyangka sapa al mukminuna pira-pira wong mukmin wal mukminatu lan pira-pira wong mukmin wedok bi anfusihim kelawan bala-balane utawa awak-awake dhewe mukminin mukminat aidzun atekse nyangka sapa ba'dhum sebagiane kabeh bibadin karo sebagian nyangka khairon ing kaapian. Mbok yo nek ana gosip sing ora jelas iku nyangka sing apik aja malah melok larut komentar. Waqalu lan padha ngucap sapa al-mukminun hadza utawi iki iku ifkun kedustaan mubinun kang jelas. Kizbun tegese goroh bayinun kang jelas. Kitbun tegese goroh bayinun kang jelas. Fihi ku tetep ing dalam dawuh ifku mubin. Utawa qalu hadza ifku mubin iltifatun ta pindah anil khitab sanging dhamir khitab. Aizun antum tegese nyangka sira kabeh ayuhal usbatu he kelompok wa kuntum lan ngucap sira kabeh. Walola ja'u laula ja'u mbok yo nalikane teko sapa ngake hal ja'u ilusbatu tegese kelompok alihi ngatasé hadis ifki. Nekano biarbati syuhada klan papat pira-pira saksi. Syahadu kang padha nyekseni sapa arbaatu syuhada ing iki kejadian. Hadal ifka. Fa idlam ya'tu mongko nalikane ora nekani sapa ngake bis syuhada iklan pira-pira saksi. Faulai kamu kote mongkon-mongkon kabeh indawa munggo Allah fi hukmi tegese ing dalam hukmi Allah hum ya kabeh iku al-kadzibu naik sing goroh kabeh fihi fil hukmi. Walau la fadlu wa hum bama ora ana tafadhali Allah alaikum ngatasi sira kabeh wa rahmatul lan rahmati Allah fid dunya ing dalam dunya wal akhirati lan akhirat. Lamas sakum yaktine gepok utawa mekenanikum ing sira kabeh. Fima ing dalam perkara afatum kang gulirna sira kabeh, kang ngramekna sira kabeh ayuhal usbatu. He pira-pira kelompok ay khutum tegese kang larut sira kabeh ing dalem apa sing gepok kuwe adzabun siksa azimun kang gedhe. Fil akhirati ing dalam akhirat. Istala konahu nalikane nampa sira kabeh ing hadis al-ifki mbok tampa bi al-sinatikum kelan lisan sira kabeh cangkem sira kabeh. Ayarwi subhanallah. Yarwi tegese ngriwatno hi ing hadis al-ifki sapa ba'dhum sebagian sira kabeh an ba'dhin sebagian. Wa khudifa lan den buang minal fi'li sange fi'il apa ihdata aini apa salah sine tak loro. Wa ista'id mansubun dinasobno bi masakum kelan dawu masakum au bi afattum kelan dawu afattum. Wa taquluna lan ngucap sira kabeh kowe ngucap bi afwahikum kelawan cangkem-cangkem sira kabeh kowe iku ngucap mergo duwe cangkem diarani ucapan mergo diucapno cangkem kowe ngucap mak perkara lesa kang ora ana iku lakum kedue sira kabeh bi iklan mopo ilmu napa ilmu wa tasabuna lan nyangka sira kabeh ing iki mbok sangka hayinan ing barang sepele maknane la ismat kese ora ana dosa iku wujud fihi ing dalam ikilah hadisil ifki. Tahwa wa ta hadisul ifki inta wa mugi wa wa azimun gede banget fil ismi ing dalam dosa. Walau la sami itu mu mbok ya nalikane ngrungokno sira kabeh la sami itu mu ikhina sami itu mu. Nalikane kowe krungu hadisal ifki hu ing hadisal ifki kultu ngucap sira kabeh ma yakunu lana. Ma yakunu ora ono mayem bagi te kese ora ono lana kedhe kita apa anata kalama. Ma yakunu ora ono iku lana kedhe kita apa anata kalama ento ngomongno kita bihadak lan iki peristiwa. Subhanaka kalan musuci Allah. Wa ta subhanaka li ta'jubi karana ta'jub guna ing dalem kene hadza utawi iki iku tanune kedustaan. Kitbun tegese kedustaan azimun kang gedhe, azimun kang gedhe. Ya idzu nasihati ya idzukum wa ya idzu nasihati kum ing sira kabeh sapa Allah wa yanhakum tegese nyegah sapa Allah kum ing sira kabeh. Anta udu ing yen to baleni sira kabeh limislihi maring sepadane iki abadan ing dalem selawase. Ing kuntum lamun ana sira kabeh mukminina ku mukmin kabeh tata iduna tegese napa nasihat sira kabeh bidzalika klan ikhlas peristiwa wa yubayyinu lan jelasna sapa Allah wa lakum maring sira kabeh ayat ing pira-pira ayat fil amri ing dalam amar wa nahi lan nah wa Allahu ta'ala alimun dat sing pirsa bima klan perkara ya perlu kang perintah sapa wa bi klan mawayan halan nyega sapa wa andu saking ma hakimun tur dat sing bijak fihi ing dalam ikilah ma ya'muru wa yanha'an. Bon kula terusaken wingi nggih dados intine Rasulullah nate ngalami satu fase yang buruk sekali gini ku Aisyah garwane Nabi karena ketinggalan kafilah nggih rombongan oleh orang munafik Sayyidah Aisyah dituduh zina kalian Sufyan bin Mu'athal terus terjadi jenenge napa hadisul napa ifki terus niki gue peringatan asyaddul bala nggih. Niku al-ambiya sumal amsal gede-gede ini coba niku nabi. Jadi coba napa mawon niku kabeh nabi niku ngalami. Termasuk coba bojone dituduh yang ngalami, bojo wani yang ngalami. Di wong-wong dekat kroni soleh yang ngalami, kroni dolim yang napa ngalami disebut yang napa munafik. Terus asyaddul ambiya asyaddun nasi balaan al-ambiya sumal amsal jadi gede-gede ini coba niku para nabi kemudian para ulama para wali terus fal amsal sesuai levelnya apa masing-masing. Nah yang perlu dicatat di sini itu mas nyangkut bala gue Quran kalau bolak-balik nerangaken gitu kalau buatan bosan nganti mati jemben kalau bosan gitu dados nak coro Quran kalimat ngonten kali ada kalimat yang diucapkan itu menjadi kalimat karena diucapkan. Tapi kalimat ini tidak menunjuk musamma, tidak punya kualitas makna. Jadi misalnya kados Aisyah itu buatan zina, hakikatnya buatan zina. Ketika orang munafik bilang Aisyah zina jadi kalimat yang batil apa kalimat hak? Kalimat batil. Itu disebut watakuluna biafwahikum, menjadi kalimat karena dilafatkan, tapi kalimat ini tidak punya makna. Sama dengan wong kafir darani Yesus itu pengiran, utawa zaman kafir Mekah darani watu itu pengiran. Itu menjadi kalimat karena diucapno, tapi kalimat ini tidak punya makna. Itu istilah Quran apa? Kaburos kalimatan takhruju min afwahim. Jadi itu hebatnya Quran. Jadi menjadi kalimat mergo dilafatno, tapi kalimat ini tidak menunjuk satu napa makna. Lah jangan-jangan dalam hidup kita itu selalu begitu. Kowe darani Pak Jokowi kuat, Pak Prabowo kuat, Pak Presiden kuat. Andai kan Anda di depan Allah dan Anda yakin sing ngatur nafase sampean iku Allah, sing jamin uripem Allah, uripem bergantung mbek jantung paru-paru sing nikmate ning Allah. Kowe terus darani mau Allah wal qawi, Allah sing kuat. Liyane do lah jangan-jangan kita ini lama ndak dekat Allah mergo ngono, kowe iku wong mukmin. Yo bedino wiridan la ilaha illallah ping 1000, tapi utekmu ora pati mukmin. Mergo darani makhluk iku kuat. Lho kowe darani makhluk kuat iki kalimat ini takhruju min afwahihim kan? Kalimat yang enggak pernah menunjuk mana-mana ada makhluk niku kuat. Kowe wani ditakoki pangeran. Saleh ruhin ketemu Allah takoki. Dek gen aku takok, kowe kok tahu darani presiden menteri kuat tuh alasanmu apa? Gak iso jawab, mending ngarepe Allah. Iso gak jawab? Gak iso kan? Lah niku kula niku musibah. Padus kula ngeten pun minoritas, ngomong kados kula ngeten minoritas. Tapi kita sebagai ulama harus berani ngomong, meskipun ini omongan minoritas. Dianggap gak realistis, kayak gak roh tata negara, tapi malah roh tata akhirat. Kula sering dibantah, tapi dalam tata negara Gus Presiden itu orang kuat. Ya tapi dalam tata akhirat itu, wong kuat ya wong soleh. Paham, wong kuat ya wong soleh. Lo coba sekarang andekan sampean ketemu Allah, gak usah nanti di akhirat, sekarang pun sampean yakin bahwa nafas Anda terserah Allah, rizki Anda, kehidupan Anda semua tergantung Allah, kamu akan mensifati yang lain itu do'if kan, sehingga kita dilatih Allahu Akbar. Maknanya Allahu Akbar bih, wa ma'adau do'ifun, selain Allah itu kecil do'if. Tapi kita terbiasa ikut teori-teori kapitalistik, teori orang-orang. Presiden itu hebat, menteri itu hebat, pangap itu hebat. Wah uang itu penting sekali, kalau tidak ada uang tidak bisa hidup. Ya zaman Nabi Adam di swarga ora ana duwe. Dute ya urip wae nggih mboten. Nabi Adam mek duwe dhisik endi? Nabi Adam ora roh duwe. Berlebihan kita cara mensifati dunia ini berlebihan. Ayo hati-hati lah iku nek cara Quran kita ini sering punya kesalahan wa taquluna bi afaikum. Nak ngomong menuruti cangkem, luwung dicangkem ngomong ngono tapi gak jelas ngomongnya ora jelas. Malaysia lakum bi napa? Ilam. Mulane kalimatul haq ya namu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah kata subhanallah walhamdulillah. Liyane iku gak kalimat haq. Nggih mboten kalimat napa? Mergo kalimat sing napa takhruju min afwahim kabut napa kaburas kalimatan takhruju min afwahim. Dieling-eling itu terus saniki tambah tuwa kudu tambah pinter. Mulane jare Hasan Sadali, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shodiqin. Manane shodiqin iki sapa? Kowe nek kepengin ora tau salah iku mok sitok. Saurip-uripe nglafadzno la ilaha illallah subhanallah alhamdulillah iku ora ngarah ke salah. Malaikat sak langit ya ora wani nyalahno. So ben ning akhirat ya ora salah. Tapi kalau Anda niruti bahasa syariat, bahasa fikih iku sering salah. Meskipun baik, salah tapi baik. Misalnya begini. Ini sing ngaji kula kudu roh nggih. Saya misalnya beli tegal atau sawah, ditanya orang, kok tebas sawah gini bos, apa tak waris no anakku? Aku apa pensiun, PNS, aku penabung 1 miliar, jadi aku nak pensiun jadi iso mangan. Berko 1 miliar aku cukup lah, anakku 20 tahun ke depan. Ternyata malaikat mati itu tahu betul kalau kue sesok mati. Kamu ngomong 20 tahun ke depan diguyu gak ambek malaikat-malaikat sing nyatet nyawamu? Enggak, kira-kira saja. Diguyu kan 20 tahun bam sesuk mati. Nah, artinya semua yang kita bahasakan itu sebenarnya karena kekhawatiran, karena khayal, karena asumsi. Misalnya aku anakku sebenarnya ngalim, nak ngalim ben sebenarnya uri PP. Nah, itu cara Allah ya bodoh ni. Mergo kita tidak bisa mengendalikan diri napa sendiri. Tapi nak kowe muni nglibatno Allah. Sebenarnya anakku ak diurusi Allah, putuku ya diurusi Allah. Sebenarnya akhirat diurusi Allah mesti bener. Artinya semua kalimat di dunia yang tidak menyebut Allah itu pasti salah. Karena berarti Anda iktimat tetanggenan ambek orang yang tidak subjek, tidak pelaku. Lan kula nate debat mbek tiyang PKI. Ngeten mawon Gus, jenenge geni mesti ngobongno. Itu ora mungkin wong diobong geni jek urip. Kula malah kumbantah sederhana. Iya aku nak aku percaya cerita Nabi Ibrahim diobong rapopo. Kira percaya rapopo. Tapi kowe ngelem geni kaya apa? Genine dhewe ora tau GR iso ngobong, geni ora ndek akal kok. Kok malah kowe geger ngelem geni? Genine lho takoki bangga gak ndek iso ngobong. Mbok geni mbok sifati iso ngobong nganti sundul langit, geni dhewe ora tau GR iso ngobong mergo geni dhewe ora duwe akal. Lho wong ora ndek akal kok mbok ngelem kanthi ngono. Mikir rene. Iya aku ya goblok tenan, wong ora ndek akal kok tak lem. Paling ndak Anda ini punya hujal, saiki sampean tak takoki, api itu punya akal ndak? Ndak. Ketika dia dahsyat bisa meluluh lantakan bangunan di Jakarta, api tahu GR gak ini lho gue api bisa bakar. Le wong genine dhewe gak bangga, kok wong PKI, wong komunis do bangga nyifati geni. Wong barang jamit kok barang jamit itu barang mati kok disifati. Lah ini pentingnya hujah. Paham sing kula maksud? Paham gitu. Jadi umpama geni iso ngobong tenan, genine dhewe ku ora ora iso ngobong ta ora. Wong dekne ra duwe napa? Akal. Sego lho marekno kowe, lho segone dhewe ku yo ora roh dekne marekno kowe ta ora. Lho kok mbok elem nganti. Paham ya? Lah wong kok ngelem barang ra duwe? Akal. Yo ngelem yo sing ngatur iku rupane Allah Subhanahu napa wa taala. Ya tapi kadang Islam dhewe jek nyebut apa-apa yo sapa yo kabeh suwe nak apa-apa lha malah apa suwe. Menyen wis suwe nak apa sing kuasa. Ora lagi wingi goblok yo malah. Kabeh terserah pangeran wis suwe. Lha pancen wis suwe nek awak dadi pangeran ndasem ora malah. Wong Islam dhewe sing fasik ya, guys, subhanallah. Fasik kok fasik tauhid, fasik liyane ra apik. Utang ra mbayar jek fasik sedengan. Fasik tauhid wis niku wis bahaya. Mulane jari Hasan Sadali kon wiridan la ilaha illallah mergo maknane wong bener ya wong sing nulis la ilaha illallah liyane iku goro. Kau buatkan goros pun, misalnya sampean bilang nanti kalau presidennya itu yang merakyat atau ulamanya si A atau mursidnya si A, pasti negara ini aman. Kok kau muni pasti wiye? Orang yang kamu idolakan saja nasibnya rames di. Wong sing mbok idolakno lho nasibnya. Cukup setruk ya mati macam-macam. Wong sing mbok idolakno itu, ya bener Abu Bakar. Penyakit ngeten iki nak diundangno dokter niku mari. Mata tabib wal matum jami'an kok dokter ya mati pisan seperti saking kok dokter ya mati pisan ngene iki nek lara ora di duwe senteni alah kok mati ku bareng dokter waduh dokter ya mati kowe ya mati pakar ekonomine wae bangkrut nggih bangkrut ya kita ora usah pakar ekonomi wis bangkrut malah dune itu malah biasa ya dadi jadi eling-eling ya. Jadi Quran jelas ya. Ono watakulu nabi afwahi. Jadi menjadi kalimat karena kadung diucap nolisan, tapi tidak pernah menunjuk makna. Lah sing darani kalimat tenan gini ngomong la ilaha illallah. Mulane dari mana kalimat tu hakin aliyah nahya wa aliyah namut wa aliyah nubatu insya Allah ta'ala minal aminin. Mereka kalimat ika akan wujud abad al abad. So ben yang akhirat ya tetap Allah wujud. Neng dunia ya wujud. So ben ya wujud. Tapi nak kowe muni ruhen ganteng rambutnya keriting. Sekali abang nang rokok, keritinge ilang kan. Artinya kalimat ini ndak bisa bertahan kan. Ono seorang top ono yang kami hormati terutama Bapak Presiden, Bapak Menteri, wabil khusus kiai ini. Al Mukarrom ini sekali nanti masuk neraka. Habis kan status Al Mukarrom. Makanya aku jujur Al Mukarrom sekarang dan menurut saya. Pidato kono ada uang kena. Ya Al Mukarrom sekarang dan menurut saya. Iya sekarang suatu saat kowe gedhe kan gak sido Al Mukarrom. Ayo kan sudah ruwet. Jadi bahasa manusia itu pasti salah jare Hasan Sadali. Bahasa manusia itu pasti salah. Mergo piye wae lafate ku salah. Mulane bahasa sing bener namu bahasane Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya kula nyontokno bolak-balik tengene bab jihad ini bukti nak teori kula bener. Ada orang-orang mukmin yang imannya lemah ketika disuruh jihad itu matur ning Rasulullah, ya Rasulullah, saya ini punya anak, punya istri. Bagaimana saya bisa nderekno jihad jenengan? Sampai akhirnya Allah duka terus ayat kul ing kana abaukum wa abna hukum satruse. Coba sekarang sampean katakan, bahasa saya punya anak itu kalau di depan Allah pasti salah, apalagi muni bahasa punya istri, pasti salah. Saiki kita takoki, sing gawe bojomu sapa? Allah. Berarti sing makani bojomu, terus umur 20 tahun ketemu kowe ra payu rabi, terus walhasil mbek ketemu kowe terus rabi. Bareng rabi mbok keloni kowe niatem yo jima pesta sek terus duwe anak. Kowe tau gawe anak? Ora tau kan? Roy Rukin yo kelon iku enak wis. Bariku adus we. Seminggu krungu kabar bojone meteng. Bareng lahir diaku anake. Lho saiki kowe ngomongke mbek Allah. Terus Allah mbok kandhani, Gusti ampun kan perang. Kula ku duwe anak di bojo. Lah sing gawe sapa mbarani anak amane bojo? Sing gawe anak am sapa? Allah. Bojomu sing gawe. Allah. Lung bojomu ku umur 20 tahun, lagi mbok rabi rong dina mbok arani bojomu. Lah sing 20 tahun yang lalu wae sapa? Artinya bahasa manusia di depan Allah pasti salah. Artinya mulane ning ngarepe Allah ora usah nerangno. Ismu la ilaha illallah. Paham nggih? Apa meneh bahasa bojomu ya suatu saat ya salah. Iso pegatan. Mati. Jadi misalnya saiki jek bojone Ruhin misalnya pegatan, sampean bojone wong mati. Jadi bahasa manusia tuh bertahannya hanya berapa toh? Nggih mboten. Kowe de bojo. Wah, kula nak mbek bojo kula sewayang Gus jenenge bojo. Kang pirang dina pegatan. Sampean bojone sapa? Bojone wong. Enggak cinta dibawa mati, ke mati tetap bojone wong. Berarti bahasa sing bener piye? Bojo kula sementara. Tapi bojoman tersinggung. Takoke, kemane kenalan piye wong? Napa ada jerah bojo iki bojo ya sementara iki bojo. Karena ke muni selawase ndak mungkin kan nek mati. Mbah ya nek sing bojone elek-elek kuwi to ya awet to. Mati lah tetep. Lah iku jenenge watakuluna bi afwahikum. Dadi iku hebate Quran. Dadi ana lafat sing memang duwe kawalitas hak ila abadil abad. Ngene namung kalimatu haqqin namung la ilaha illallah. Lan disebut wal baqiyatus sholihat. Wal baqiyatu pira-pira kalimat sing abadi. As-solihat sing pantes terus. Ya namung sing terkait Allah. Mergo ning akhirat lafat sing isih wujud ku lafat sing terkait Allah. Ya nggih, misale sampean ning donya sifati presiden yang terhormat, kiai yang terhormat, bareng roro-roro maksar meriang kabeh, ora ana al-mukarram al-mukarroman runtusan kabeh. Nggih mboten. Tapi nek Allah terus tetep ora tau meriang wong pangeran ning donya ya pangeran ning akhirat. Pangeran. Mulane kalimat sing abadi ku namung wal baqiyatus sholihat. Itu kabeh ulama wal baqiyatus sholihat apa subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Tapi nek sing terkait manusa entek. Mulane ki ora usah wedi dosa-dosa lah nek mati yo. Entek. Mulane kowe ora usah wedi nek ana wong dosa nemen-nemen lho iku sok men disepuro pangeran ta ora. Lah ora disepuro lah waya mati leren. Ono bajingan begundal ora usah wedi waya mati ya taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Nang ora usah kuwatir, partai iki menang yen waya mati ra mati, waya bar bar tahsabum jami'a wa qulubum napa syat. Amulane kliru-klirune wong sing ora iktimat ning Allah Subhanahu wa taala. Mergo sing kalimatul haqqin namung kalimatul haqqin alaiha nahya wa alaiha namutu wa alaiha nubatsu insyaallah taala minal aminin. Jadi kuduro mergoniku kalimat sing boten bi afwahikum. Memang bener-bener kalimat sing duwe tingkat keabadian abadil abad. Paham ya? Mulane penting ya. Jiwa ila ilaha illallah penting. Ojo kok jiwai meremewe sing guweger tapi ra paham. Poe wafat nombek merem terus gedeke nganan. Sik pas janggutung kenceng jantung muni illallah. Aduh. Kula nu nganti kesel untuk ijazah ngono niku. Wis ngot sampean agak anak aku iku anak kiai sak akeh-akeh ijazah sampean anak aku mbah-mbahku wis kiai Ya ijazah ngono iku yo oleh ya, tapi numpang ilmu ku niki riyen, paham? Sing penting ku ilmune, paham ya? Fa'lam annahu la ilaha illallah. Diarani fa'lam mergono maklum, iki rungokno sitok-sitok ya. Diarani fa'lam mergono al-ma'lum. Al-ma'lum itu barang yang sudah ada. Jadi misalnya niki wonten watu, wis wono. Terus barang watu wis ono, aku muni ngomong sampean, "He watu iki ketahui." Berarti watu ambek ilmu dhisik endi dhisik watu. Lah Allah nggih ngoten, Allah wis wujud dhisik dhisik, cuma wong ra roh ben roh fa'lam annahu la ilaha illallah. Nah beda ambek watu, mbok arani pangeran iku ora iso diketahui. Wong ra ono sifat pangerane kok mbok arani pangeran. Nah mulane wong ngomong watu pangeran berarti ngomong sesuatu yang enggak ada maklumnya, enggak ada maknanya, mergo watu ora iso dadi pangeran. Paham ya? Begitu juga kowe darani, wah Zaid itu tumpuan hidupku. Lung Zaid dhewe dhaif kok barani tumpuan hidup. Menan jare pangeran iki wong sarap, barang dhaif kok darani tumpuan hidup. Dadi cara Allah presiden ku dhaif, Amerika ya dhaif, orang sekeliling kita ya dhaif, lung barang dhaif kok dadi tumpuan hidup. Lah nek kowe kepen kalimatul haqqin, ya hasbi Allah wa ni'mal wakil. Paham ya, dadi wong kudu ro. Tapi nyata ini pun minoritas. Kulo nunggu minoritas. Kulo gak sering dilori. Tapi teng dunyo gus, urip teng dunyo kedah butuh presiden ini ini. Luweh butuh neng Allah. Di kandang ini kucing bantah. Uang nak rantuk hidayat ya benar-benar. Mereka mesti alasan. Tapi ini urip teng dunyo butuh presiden. Mak masih neng dunyo ya luweh butuh Allah. Zaman kini kandungan ini bohong butuh presiden. Zaman kue rawujud, iku butuh presiden. Presidennya dewe lho ra iso ngatur awake. Ngadi DPR pusing. Dia wong sing mbok nut iku dewe pusing. Ya biasa ae. Soal umum wong hormat presiden, menteri, bupati ya hormat, pantes-pantes kumpul wong hormat. Sampai kulon terkenal dadi kiai sing bupati wegas wong jare ngerti masyhur. Mariswan Gus Bayu di Barno ya apa. Ra ngajar wong diarani. Cara sowan nggon kula tak hormati, tapi hormat kula iki biasa mawon. Misale rugen ana teh ya dene teh tak padakno ngono wis. Padha makhluke wonten men kula ngitere padha makhluke biasa ngono. Bukan karena saya sombong ndak, bukan saya nyepelekan ndak, memang bagi saya itu makhluk ya makhluk. Makhluk itu kalimatul haqqnya adalah dhaif ya. Makhluk itu kalimatul haqqnya adalah dhaif. Kalau Anda mensifati makhluk itu qawi kuat berarti wataquluna bi afwahikum. Anda ngomong secara salah menjadi kalimat karena Anda lafadzkan, tapi kalimat ini tidak punya kualitas karena Anda mensifati barang dhaif mbok sifati kuat. Paham nggih? Dadi eling-eling dadi mulai sampean teng ati namung yakin Allahu al-qawiyul mati, namung Allah sing kuat. Ora kok sok wali nggih mboten, pancen iki ngono tenan. Wong sing mbok arani kuat sampean mati, paling enggak ciri kuat itu kan gak mati lah. Paham melane apa dawuh wa tawakkal alal hayyil ladzi la yamut. Nak tawakal ya mek zat sing ora napa mati. Paham gitu terus eling-eling dadi ana kalimat ku sing watakuluna bi afwaikum menjadi kalimat karena terlanjur dilafadzkan. Tapi kalimat ini tidak menunjuk makna sama sekali. Ya padha misalnya ki nyifati bumi ku kuat. Lah bumi sok ben wis dihancurno. Lah kok muni bumi wujud ya repot sok ben. Lanis nak takoki selama ini bumi gimana ya sekarang masih wujud. Tapi wujud terus kan gak mungkin. Nanti setelah kiamat kan bumi ini dihilangkan kan. Bolak-balik sing ijek namung Allah zalika fi annahu wal haqq wa anna ma yad'una min dunihi wal batil. Dadi sing hak sing wujud abadal abad namung Allah subhanahu wa taala. Lan amen dilatahi wa kalimatu haqqin alaiha nahya wa alaiha namut wa alaiha nufasu insyaallah taala napa minal aminin. Mereka namung kalimat niki sing boten watakulu nabi afwahikum. Tapi memang bener-bener kalimat sing wujud ila abadil abad. Mulane jeng benteng akhirat wong ora iso ngomong nggih. Sing wong ning neraka ya ora iso ngomong, sing ning swarga ya ora iso ngomong. Sagete ngomong namung napa da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi jeng ben nak teng swarga ge wong wis ra iso nyifati napa-napa namung muni subhanakallahumma. Bareng roh dunia, roh akhirat ge namung muni alhamdulillahi rabbil alamin. Tetep pangeran dadi pangeran. Mergo maknane alam iku liyane Allah jenenge alam. Berarti pangeran saiki pangerane bumi jeng ben nggih pangerane swarga. Kowe nglafadzno liyane ra iso. Mergo lafadz liyane iku dadi lafadz zaman ning donya. Eling-eling. Paham ya, lafadz iki menjadi lafadz mergo dilafadzno teng donya. Tapi ora duwe makna. Nah, cara bahasa manteke ora menunjuk musamma, eling-eling. Lafadz makna sing ora menunjuk napa musamma. Lha iku cara istilah Quran apa kaburas kalimatan takhruju min afwahim. Dadi menjadi kalimat mergo kadung dilafadzno lisan. Tapi tidak punya kualitas napa makna. Mane kula suwun jenengan nak seneng pangeran niku niru-niru ulama. Ulama nak maca walillahil asmaul husna fatuhu biha. Namung Allah sing gadah asma sing sae. Mulane kena ndonga kudu nganggo asmail husna. Akhirnya terlatih kita muni ya qawiyyu ya matin hidzat sing kuat. Ya sudah kowe kudu yakin sing hakikate kuat namung Allah subhanahu wa ta'ala. Liyane dhaif, liyane lemah. Ora tau wiridan ndarani makhluk kabeh kuat utawa wiridan lisane tok nak ambek bupati presiden wedine ora karuan. Kok nganggep wongku cek kuat, cek ra kuat, buan ngono urusane dhewe-dhewe, buan terus. Paham ya, terus kula suwun lewat ngaji niki sampean nak kepengin kalimat tuhaken nggih namung kalimat sing ning kono nyifati Allah subhanahu wa ta'ala. Pun kula terusaken ya. Innal ladzina sa'tamu ngake yuhibuna kang seneng sapa ngake antasi ayen to dadi gumelar, dadi populer, dadi akeh. Apa al-fahisatu barang elek? Bilisan iklan lisan fil ladzina amanu ing dalam wong-wong sing iman. Wong sing seneng terjadine barang elek ning wong-wong iman. Binisbatia kan isbatno fakhisha ilaihim maring alladzina amanu. Wahum taikabe wa al-usbatu kelompok sing mang. Iku lahum kedue akeh wong akeh ada bunte siksa alimun kang larakno. Fit dunya ing dalam dunya bi hadil qadhafi kelawan had qadhaf. Gini had qadhaf nuduh wong liya zina di had 80 jilid. Wal akhirati lan ana hukuman akhirat yaiku binari lan dilebokno neraka li hakillahi ta'ala karena hakki Allah ta'ala. Wallahu ta'ala ya'lamu pirsa sapa Allah ta'ala intifa'aha ing ora anane fahisyah anhum saking alladzina amanu. Wa antum khalidu sira kabeh ayyuhal usbatu he kelompok bima klan perkara kultum kang ucap sira kabeh minal ifki saking omongan dusta la ta'lamuna iku ora ngerti sira kabeh wujuda ing anane fahisyah fihim ing dalem almu'minin. Walau la fadluhi umpama ora ana te fadlile Allah ta'ala alaikum ing atase sira kabeh ayyuhal usbatu he kelompok wa rahmatullah umpama ora ana rahmate Allah ta'ala. Wa annahu lan satuna wa ta'ala ra'ufun dat sing akeh welase rahimun tur akeh welase sami bikum sira kabeh. Umpama ora ana fadhole Allah, ora ana rahmate Allah, kabeh kelakuanmu salah. Lah nek salah mestine la ajalakum yektine mensegerakan sapa Allah. Kum ing sira kabeh bil ukubati lan siksa. Dados niki diulang-ulang nggih. Kabeh fadhole Allah, kabeh rahmate Allah. Dadi wong kudu yakin umpama apik wae elek. Apa meneh nek elek. Kula baleni malih gitu, cara teng kitab hikam ngeten nggih. Urip iku sing mari sempurna namung fadhole Allah mbek rahmate Allah. Nak menungso iku ya selek terus. Umpama apik wae elek, apa meneh nak? Elek. Udah we hikam mulai jek apal, mak lafate ngeten. Wong kok mbok gawe tetanggenan piye? Wong mahasinuhu wa masawiya, fa kaifa la takunu masawihi masawiya. Apike wae elek, apa meneh? Elek. Saiki sampean di toko laris. Mbok em seneng, bojo em seneng, tapi toko pinggire ngenes. Gara-gara toko iku laris, tokoku gak laris. Kowe dadi mubalek moncer. Wong tuamu seneng, bojo em seneng, mubalek liya ora seneng. Dadi artine dalam keadaan kowe apik wae ana kurbane. Paham ya? Lha iku menungso cek eleke. Kados kula ngenten mulang, wah Gus Bak ngalim kurbane ruhen diluk ngrungokno. Lah ngenten ya repot. Dadi lah umpama aku dadi ibuke ruhen tak ngenes. Mulane kula mulang ora tau bangga, mergo apike wong ku cek elek. Apa meneh? Eleke. Ana cah wedok ayu. Saking tawaduke ditawani rogen, "Nduk, kita rabi gelem-gelem wong jenengan Mbah Kiai." Apik tawaduk dirabi kiai ora sugih lah gelem, tapi musibah bagi mboke. Lah dhe mantu ngene iki masa depane piye? Dadi wong iku mahasinuhu wae. Masawiya, apike wae. Elek. Apa meneh? Elek. Ayo contohno sing apike menungso apik tenan. Ayo contohno. Kowe pros dadi imam masjid disenengi wong akeh. Takokno sing berpotensi jadi imam ngerasa kesikut. Lalu kalau sering takut itu yang jangkus, jangan uang alim merata uang imam itu masjid nampun kok makmum eh. Jadi fadilah imam jadi gede, jadi tentang kitab. Iya fadilah imam gede, tapi gede fadilah tawadu. Solat mojo itu fadilah tawadu. Lalu imam fadilah tanggung jawab. Kalau kita sering takut imam, nampu lagi sebutan nanti imami. Ya biasa. Ya. Tapi kalau lagi buat nanti, kapan-kapan. Kalau lagi nate ada imam, monten peng tiga, nate lah, lengi-lengi. Tapi ya tahu lah. Ya karena itu tadi. Saya ini misalnya kue jadi apa? Contoh no, sing kue sudah diapik. Ya mau contohnya misalnya kue duit toko waris, kue seneng. Tapi wong liya rivalem, boten seneng. Misalnya kue lungo selamat ngene-ngene gak nabrak, tukang bengkel susah kan. Wong rumah sakit tuban nate pasien sepi, ngundang kiai kon mana kipan ben pasien rame. Lah niku bariku kiai ne takok kula Mas Agus astagfirullah kula diundang sekadung teko tangen-angen lho rumah sakit pasene rame artine akeh wong loro. Lah misale kowe ana dokter sowan Pak Yai kula dongakno laris. Larise dokter ngenteni apa? Wong loro akeh. Larise kiai ngenteni wong goblok. Akeh. Ayo repot. Manusa iku mahasinuhu ae masawi. Ayo contohno apa apike manusa. Ya mulane kabeh namung fadhole Allah mbek rahmate Allah iku dibolehi wong kabeh ku fadhole Allah. Nek amale manusa ora cukup wae mung apike wae. Ayo misale wong sayang anak dimanja, akhire anake ra mandiri idiot, elek kan? Tapi kok ora dimanja anake nlutak nganggo barange wong nyolong ya repot meneh. Manja keliru, gak manja keliru, ngembaro ya keliru. Lha iku jare hikam nang nyek manusa mahasinuhu masawiya fa kaifa la takunu masawihi masawi apike wae elek apa meneh elek nah sing apik piye ya ora melok-melok ning donya namung la ilaha illallah mok nyekseni dene walladzina amanu iku wong-wong sing diarani as-suhada as-siddiqun was-suhada inta rabbihim dadi wong bener namung wong setunggal teng donya sing bener wong sitok ning donya ora melok-melok mok nyekseni rahmate apa. Jadi misalnya kowe di toko laris, yo ora roh laris ta ora pokoke aku dikai rahmat Allah. Lah toko liyane sing ora laris, engko ora entuk jatah rahmat digenteni liyane. Misalnya apa ibadah sabar apa pokoke digenteni. Ya kowe kudu yakin nek iku yo digenteni pengir. Terus BBM naik ngoten niku yo ana wae sing seneng. Wong nimbun. Yo ora usah rahmat Allah ora ana entek. Eleng-eleng ya. Terus mulanya teman kita di bulan beleni walau la fadluwahi alaikum warah matu. Jadi kabeh namung fadli Allah subhanahu wa ta'ala dan rahmat. Kau nak nuruti api yang menusa itu Masya Allah. Aku itu misalnya Gusti kalau itu gak ada tabloid, tabloidnya laris. Wah, anggar wong tuku tabloid itu berarti jatah-jatah jajane anaknya dikurang. Iya musibah kan ke wong ake. Wah repot-repot. Pemenang gawe bengkel barang malah arep mobil nabrak barang. Gawe rumah sakit arep-arep wong loro. Ayo. Saiki niku Gus ndamel sing enak-enak wae misale sanggar senam ya malah darane wong wedok engke-engke. Ayo gitu. Nah ngoten di gawe toreko ben wong seneng, wong bingung akeh sing seneng toreko ben wong bingung-bingung niku. Ayo. Mulane nek kowe seneng toreko nek semapan terus seneng hebat tenan. Berarti ke mapan mergo seneng pangeran melok napa toreko. Aja kok pepe utang make terus melok toreko. Bingung terus melok ngaji ngene. Kulo mulane wong ngaji akeh yo perlu dicurigai. Pokoke mursid kiai ulama niku ayo nggone wong napa bingung kan. Mursid kiai ulama. Ya wis ngoten iku menungso. Sawangane ngaji, asline juga dari istri bareng macam-macam. Jadi mahasinuhu napa? Masawi. Iki tapi mulane iku, tapi fadhole Allah jembar ge sakhire apik wonten mawon. Mergo fadhole Allah. Mulane kula nanti maca teng kitab niku kula haru tenan. Ana wong saleh atau maksiat selawas-lawas. Bareng mlebu swarga takoki pangeran. Cung ge mlebu swarga sebab apa? Nggih sebab kula ora tau maksiat. Kula taat terus teng jenengan. Ora jenggem mlebu swarga mergo rahmatku mboten Gusti lak jenengan mboten ngregani ngamal kula wong kok mletene kono akhire pangeran ya wis nak ngono mlebu swarga krana ngamal berhubung ngamal 80 taun saiki swarga 80 taun iku pas nak swarga krana ngamal nak umure wong 80 taun berarti swargane 80 taun mboten Gusti jare swarga selawas-lawas lho nak sing selawas-lawas rahmatku nak ngamal ana batese ya iku 80 tangisan dene Mun Gusti kula sak niki yakin nek kena rahmat njenengan. Gak aku wis kecewa neraka kowe. Aku wis kecewa neraka kowe. Ayo saiki mulai persiapan nggih gitu. Terus. Yakin nek kita iso mangan, iso mlebu swarga mergo namung rahmate. Oh, termasuk untuk bojo barang sawane untuk celek lah nek gak rahmate Allah ya ora iso. Wangel lho jodho wangel. Untuk celek wedeng yo ngenteni proses panjang. Lah iya. Golek 2 tahun iso gluwethek untuk celek. Nek gak rahmate Allah ya ora iso entuk. Akhire entuk ngoten niku lah niku. Wah niku pun luar biasa niku pun. Jadi makanya diulang-ulang walau lafadzullahi alaikum warahmatuhu wa anna wa ra'ufur rahim. Jadi pun buatan yang tentang dunia nopo teng akhirat kecuali sing wonten namun rahmati Allah. Mulani fabima rahmatim minawahi linta lahum. Jadi kabeh namun rahmati mau nanjinan dengan tilkulah buatan yang tentang dunia liani buatan yang tentang mau buatan yang tentang nopo sing sampean sebut nopo mawon sik krono ngamal buatan yang tentang repot. Nuruti amal itu repot banget. Serepot banget. Nanti misalnya sampai dungo jadi wali, misalnya wali sok. Tapi wali bintu, namanya dungo ini tenan wali bintu. Gusti kula kepengin sugih. Terus ngrumat cah yatim sewu. Iku nak dungane disembadani Allah kudu mateni wong sewu. Ben ana yatim sewu. Oh wali bintu dungo kok ngono. Wali ra tau ngaji berarti. Lho nggih coba itu kan apik niat. Gusti kula pun sugih terus ngrumat yatim sewu. Jebule desane iku yatime mok 5, pangeran nak nambahi matene mung pira? 500 piro? 95. Nak ndonga Gusti kula pun sugih ngrumat tangga-tangga sing fakir. Ya akhirnya kudu mikirno wong sekeliling ya kan. Wong nak ngel-ngelo pangeran to ngene. Wis ora usah ngono biasa itu ya Allah Gusti kula niki kawulane jenengan buta rahmate jenengan samalah standar seperti selain saya juga buta rahmate jenengan kula namung nyekseni kabeh donya mlakune mergo rahmate jenengan lha iku jenis syuhada wis mu anane mau nyekseni rahmate Allah asyhadu alla ilaha illallah sing syuhada iki sing sampeyan ning akhirat ora kena hisab wong nak ning donya mau nyekseni rahmate Allah jeng ben niku jejer pangeran jejer para malaikat dadi saksi wa yaqulul asyhadu haula illadziina kadzabu ala rabbi. Ngene ning disebut wong-wong iman iku as-siddiquna wa syuhadau inda rabbi. Nah tapi nek kowe nganggo akalem nganggo ikhtiaram yang ngene iku ya Allah kulo kepen sugih kepen ngrumat wong melarat-melarat. Apa menen nek sebut angkane? 1000. 1000 yatim sak desa biasane mu ana 20 iku pung pira ae sing dipateni pangeran supaya menggenapkan sejumlah. Kulo ge sering diparani wong bento-bento, kulo niku niku Gus. Kepengin ngamal sing kadhal, ngamal apa? Pengin ngrumat wong fakir-fakir, cangkem ora usah omong ngono biasae to ngamal-ngamale cangkemmu sing apik. Wong fakir lah ya ora kepengin dadi apa? Fakir. Nak jenengan ndonga apa, Gus? Ya ora kepengin apa-apa, menyekseni rahmate Allah, ya sing ngono tok. Nak sedekah-sedekah wae, ora usah kepengin fakir, miskin, yatim wis ora usah. Ya cuma ora pantes sedekah ya Firizal Bakri sing ngono ae mosok sugih ngono kok sedekah. Tapi ora usah ke darani kepengin sugih ngrumat fakir miskin ora teng kok nek iku disembadani iku Allah kudu gawe wong. Kira tunggale mulane kula bolak-balik crito ono wong kok ndonga kula kepengin dadi polisi sing nangkap 1000 bajingan. Iku nek seputar situ bajingan mok 500 Allah kudu nambahi 500. Mergo kepengin nangkap 1000 bajingan. Belum genap ini. Allah harus bikin orang jahat lagi. Maratus, lha iku kebaikan yang menumbuhkan kejahatan. Lha iku menungso, maksudnya bolak-balik ikhtiare menungso tetap salah. Sing ana namung fadhole Allah, rahmate Allah. Ana rahmate Allah ora kena dinilai. Artis sing ayu-ayu sing engke-engke iku untuk rezekiku kok kutu. Kowe ngerti kutu? Tumo niku. Gara-gara tumo ana pabrik sampo. Pabrik sampo nglairno pekerja, kowe nglairno iklan libatno artis. Iku duit miliaran iku mau Allah perkara gawe kutu. Nah, ayo saja. Umpama ora ana kutu, ora ana sampo, ora ana sampo, ora ana iklan, ora ana pabrik. Mulane pangeran takok, "Iki apa gawe kutu? Lho, iku kerjane wong akeh." Ku pangeran, iki pangeran ora kena disalahno. Lha kok nanti ditangleti wonten kiye, Gus? Jare elek apik kok pangeran maksude piye? Nek pangeran ngendikan ngono keben, mergo pangeran iso ngatur, nek kowe meneng ae, kowe jogeman nglakoni barang elek. Maksude piye, Gus? Ya maksude ngene. Kowe nek gawe sumur kok ana pecerane, nggo buangan limbah. Ini pangeran kadung pinter, peceren itu dikelola pangeran kok ada resapan itu di banyu meneh. ditanduri uget-uget atau ditanduri barang-barang kotor dipangan pitik-pitik ya enak. Engko ditanduri lele dipangan wong ya enak. Tekan ditanduri serai atau bunga melati iku ya tetep wangi. Mbok ditanduri peceren lah serai atau bunga melati ya tetep wangi. Di pangeran sekadung pinter, mbarno ae ora usah melo-melo. Lho coba yang dibuat pangeran nak pinter kabeh. Wong manusa bodhonane gampang. Ambek taek jijik, pangeran kon pitik mangan, wis pitike mangan kuwe serane. Pokoke gampang. Nggih mboten. Wis kadung pinter, pangeran kadung pinter. Aku ya tak gawe peceren, udah di peceren tenan aku. Manusa ora usah nompok melok. Melok. Tapi nak pangeran iso ngelola. Peceren kurang kotore, tanduri serai wangi, tanduri bunga melati. Wangi. Enggak neng kono kewan-kewan sing jorok-jorok kayak uget-uget macam-macam dipangan lele-lele ini pangan kue. Ngono kotoran manusia bagep cici ibu-ibu cici ya singgok pangeran ngonton pitik dipangan jeruwe rugen mangan pitik. Lah materi ini daging pitik kau bohin. Jadi pangeran aku besok suci ya makanan embel. Ayo pangeran rakenek disalan. Melani khairihi wasarihi minawo. Tapi manusia orang lain lakonnya ele. Kue tak nyemplung peceren yo najis tenan kira roh carane. Ya coba takon, aku iso bayangno gawe sumur tanpa peceren. Lah limbah butuh endi? Ya, tapi kira iso ngatur pangeran, pangeran iso ae. Gawe resapan sekian difilter bumi kok resik meneh. Endapane dienggo pupuk kena. Supaya pangeran tetap menangan bener terus. Wong pangeran. Lha ngakoni rahmate pangeran kok ora gelem. Sidik muni gue siapa? Ini jasa saya, jasa mbam. Presiden kok berjasa biyung difasilitasi negara, sing dienggo yo duwe negara. Kiai berjasa piye ilmu kados kula misale wong alim ilmuku ya kok pangeran. Apa bangga piye? Wis sekolahan kok pangeran didol umum sing ngaten iki dadine ono sing takdim ono sing ora ono sing eling ono sing ora ban. Wong ndok FKB padha ndok IF sing penting eling pangeran nak bar. Faham lha iku jenenge walaula fadlu wa alaikum wa rahmatuhu wa annabuha raufur rahim. Sing dadekno kita urip, kita kuat, kita bertahan namung fadlile Allah rahmate Allah meleng-eleng itu terus jenengan kudu eling ainul yakin hakul yakin ning donya teng akhirat sing wonten namo rahmate Allah disebut wasyuhada wa inda rabbihim mlane sebut ini tengene Quran sing masyhur syahida wa annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qaimam bil qist. Dadi sing wong bener namung kesaksiane Allah, kesaksiane malaikat lan kesaksiane ulul ilmi. Lah ulul ilmi ini ulama, ulama ini yang cara bersaksi benar. Lah nak ra ulama, misalnya ahli ibadah kadang saking senenge ngamal pengen jadi wong sugih sing ngrumat fakir miskin akeh. Lah nak wong fakir ndekne kepengin ngono terus sak berarti Allah kudu nyiptakno fakir miskin terus. Isbiyana ulama kan boten. Wong fakir ya iso seneng, wong yatim ya iso seneng. Mergo kabeh tetap kebeberan rahmate Allah. Meskipun secara syariat kita sadar nak ono fakir di rumah. Nah ono loh, tapi kira usah nyiptakno kepengen ono, paham nggih? Nah ono kadung ono di rumah atau cocok dungo. Berarti Anda kan memproduksi kan nak dungo, paham nggih merintah dadi ngatur pangeran. Pun ngandel kula jugeman percaya amal. Gojeng ben sing percaya amal dilebokno swarga sesuai kadare napa? Amal. Iwe nak pangeran ora tersinggung. Tapi wonten tiyang mlebu neraka wiridan Asmaul Husna akhire gak mentolo. Niku masyhur kula delok cekke hadis niku saking banyaknya turukul hadis dadi yartaki ila darajati sahih. Nggih niku teng Musnadi Ahmad teng Sayyid Zabidi Sara Ihyane. Wonten tiyang teng donya niku fasik. Fasike pol gak tau apik. Cuma dekne sering wiridan ya Hanan ya Manan ya Hanan ya Manan. Ketika dia mati masuk neraka ijek wiridan ya Hanan ya Manan. Malaikat kabeh ora krungu saking jerone neraka ndekne. Dadi neraka ngisore neraka ngisore neraka supaya pojok. Teko men wiridan ya Hanan ya Hanan. Terus Allah dawuh ya Jibril, suara ini saya ndak asing, kayaknya dari hamba saya yang sing fasik. Sing zamaning donya apike mok tau muni ya Hanan. Jibril goleki. Jibril goleki ora roh saking bleseke wong kuwi. Repot Jibril yo ora roh bareng. Walhasil akhirnya didudono pangeran, fi makani kada wa kada, pokoke fi kok rijahan ta pokoke pleseke swarga. Jibril kon ngetes takoki, opo dekne ning neraka kok wiridan ya Hanan ya Manan. Ditakoki Jibril, ya fulan. Limadza? Jadi kowe kena opo kok jek wiridan ya Hanan ya Manan, wong kowe jek ning neraka. Malah malaikate disentak. dak sing welas liyane Allah iku ana. Ning dinggon jenenge Allah dat sing welas. Sing iso welas mung Allah tok. Dadi malaikat malah disentak. Malaikate kan janggal, lho kowe wis dilebokno neraka kok cek darane Allah ya Hanan. Hanan dat sing akeh arise, akeh apiane. Ya Manan dat sing akeh paringi. Yo Mas yo ngaku saiki ngene iki ku yo peparingane Allah. Sing iso maringi welas namung Allah. Sing iso welas mung Allah tok. Akhire Jibril kondo. Niku Gusti alasane jare. Mas yo ning neraka lah sing welas namung jenengan. Tok wong utus kon wiridan ing swarga. Masyhur riwayat. Nanti kita latih, jadi latihan dini paham ya, terus aku sudah yakin ya Hanan, ya Manan, ya Hanan, ya Manan, aku sudah yakin. Jadi aku persiapan sebenarnya nak nenggu ni telengin rokok. Leo ngurep buat siap no masuk mabun rokok no boh, kok GR langsung swarga, ora tau nyiap no solusi masuk no boh, rokok. Lho selama ini Anda kan hanya siap masuk surga kan, Anda tidak pernah punya solusi Anda kan masuk. Kudu dipersiap no, kok cek sombong gitu, atau nyiap no solusi mak. Aku tengkri wajibat, jadi betapa neng dunia neng akhirat anane namu rahmati Allah ya Hanan, ya Manan. Punten rokok puluhan tahun niku diselamat no, mergo keyakinan sing iso melasi namung Allah. Syahidallahu annahu la ilaha illahu wa wal malaikatu wa ulul ilmi qaimam bil qist. Namung nyekseni. Dia nyekseni namung nyekseni ki rasa intervensi pangeran. Dadi untuk dhuwit ya yakin minallah, untuk nikmat ya yakin napa minallah. Ya ayyuhalladzina amanu ilaikum sing iman la tatabi'u aja anut sira kabeh khutuwati syaitan ing pira-pira bisikane setan. Kaya geman anut bisikane setan. Ayat turu kota zini tegese pira-pira dalan pepese setan. Waman desapani wong ya tabi anut sopaman khutwati setan ing pira-pira bibisi ane setan gember njete setan fa'inahu mongko saat temene setan atau fa'inahu fa'inal mutabak sing dinut ya setan lu ya amuri ngongkon apa setan bilfasa iklan barang elek ilkobihi barang elek wal mungkari lan barang mungkar saran mugwe sara bitibaya kelawan kon anut ing fasa penggayainya setan ngongkon elek tapi kaya rasa khawatir walau la fadluwahi alaikum waroh matu setan ku apa tetep barang sepele nah ono fadole Allah setan tetep kalah. Setan itu sepele ya. Sama rasa wedi setan. Biasa mawon. Wis kanca mulai bisik biasa mawon. Ayo kancanan setan mulai dhisik kok ujek wedi napa? Kudune kowe ngakali setan ora kok setan sing ngakali napa kowe. Kados Ibnu Abbas iku pinter. Nak salat ku cepet jare alasane setan ujek macak, ujek toto-toto ndek nisbar. Nah, setan itu nape nggodho wong salat ayo mikir sih carane piye. Modele piye lah bareng lagi mikir sholat, Ibnu Abbas salate wis bar posing masyhur Ibnu Abbas nak salatku cepet takoki lima da ya Abbas ya ubadi ruwasai setan aku jele apa setan wae cara diterjemah setan cek toto-toto jebule dekne wis apa bar sale sedekah ki ngoten sedekah aja terencana ketemu wong sedekah wis bar setan ape girido riak to apa wong wis mlayu liwat wong kok pas ape digodho ape riak wis sedekah meneh kan pusing. Mulane cepet itu penting, wasari itu pentingnya ben setan ora sempat mikir. Paham ya setan ora sempat apa? Jadi setan itu kena diakali, paham ya? Kena apa? Kena diakali. Mun adzan yo mlayu, wedi setan yo wedi, yo goblok setan. Mun adzan yo mlayu ngono. Ora hebat setan itu ora hebat. Mulane ngendikane ulama-ulama sing wali-wali ku setan minti lu hadir, manusa ku cek apike. Ora ana makhluk dihormati Allah kaya manusa. Mergo nak apik dilebokno swarga, nak ndekne sesat jare sebabe setan. Lu tekan pas sesat wae kok ana sing dikambing hitamno. Rupa-rupane napa? Setan. Dadi mulane ana wong tasawuf takoki, "Mahwa setan?" "Wo setan nikmatun menawa setan nikmat Allah ning kita." Lah piye no? Mindilu hadhihi dar. Setan niku kacu tisu setan. Lah kok iso tisu piye? Lah yo cek apik apa nak aku salah jare mergo digodho setan. Lah wis penak. Ora langsung kita sing disalahno pangeran tapi sing disalahno napa? Setan nak SP nak sakit setan tu kadang-kadang sakit juga setan tu nasib. Nah tapi uang kok simpati ya beno setan. Tapi kurang ajar tenan jen setan juga jen kurang ajar tenan. Ya tapi apapun itu setan tu lemah. Inna kaidah setan ika nana wo doiva. Jadi kayak butuh eling-eling setan tu gampang kalah. Kok buatan kalah semudi tu setan. Kue sholat dekne yo getun. Kue jimak bojomu yo ibadah. Sodako ibadah. Turu yo nopo ibadah. Gampang ngalahno setan itu gampang. Pun ngantil kula. Ngalahno setan itu gampang. Wasfa'angger auzubillah minasyaitonir rajim. Kowe kudu yakin Allahu al-qawiyul matin dat sing kuat. Setan iku abdun dhaif, wong sing lemah. Lan ana ulama nak diarani setan musuhe pangeran tersinggung. Setan kok musuhe pangeran? Iku teko apa? Gak level setan sing gawe Allah. Dadi nak musuhan gak level. Setan musuhom iku imbang, tapi ora musuhe Allah. Banyak ulama yang tersinggung nak ana diarani setan musuhe apa? Allah. Musuhom tapi ora musuhe Allah. Mergo nak ambek Allah gak gak imbang. Ngaruman setan digawe Allah dadi napa? Musuhe Allah. Mun setan ambek pangeran yo meriang tenan. Kan masyhur setan godho manusa, nak usahe manusa digodho. Setan muni napa? Sebut ini kama salis syaitoni isko lalil insanik fur palam maka faro kola ini bari uminka ini akhofu harobal alamin. Jadi wong digodoh ben duso bareng duso setan yang mire. Aku ra melok melok, gue saiki wani pangeran, aku dewe ya wedi terus mire. Setan kera kacer setan. Jadi setan itu pecundang, rumah samu setan wani be pangeran rawani. Kama salis syaitoni isko lalil insanik fur palam maka faro qala inni bari'u minka inni akhafu wa rabbal alamin wa man tisabane wong walau lafadhu wa umpama ora ana te fadhile Allah taala alaikum ngatasi sira kabeh wa rahmatul lan rahmat Allah mazaka mung ora bakal bersih mingkum sangi sira kabeh sapa min ahadin sapa sapa wae abadan ing dalam sawase umpama ora ana fadhile Allah ora ana rahmat Allah wong ora bakal bersih selawase lawas. Ayuhal usbatu he kelompok bima klan perkara kultum kang ana sira kabeh minal ifki saking koro. Umpama ora ana fadhile Allah wis wong ora ana sing selamat kok dosa. Ngono ana fadhile Allah wis dosa lah iso apik. Nggih wis dosa lah iso napa? Apik. Lah Sayyidina Umar selawase musuhe nabi. Musuhe kiai gak pati dosa, ya rondok ngono. Musuhe nabi. Tapi nek wong ngersano wong sing musuhe nabi ya dadi is wong nek wong ngersano. Lewa ele-ele wong gak musuhi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iku wae sing tok rahmate Allah, do dadi wali, do dadi parek penge. Lah saiki ana kiai dimusuhi. Wong kok musuhi kiai ra bakal entuk hidayah. Lah kiai ku derajate sepiro kok nganti nutup napa? Hidayah. Wong sing musuhi nabi kata sing tok napa? Hidayah. Terus ora usah berlebihan, biasa. Nah, dadi kiai ku sing biasa ae, kaya ulama ngono apik tenan. Ngerti sejarah nabi dimusuhi, sing musuhi entuk hidayah. Kadang sing seneng nabi malah rapatin to barek ya semanyen hidayah itu pangeran. Kowe katakan tiang sing seneng nabi tapi mergo bodho Quraisy seneng klane tapi ora seneng nabi sebagai Rasulullah. Ora pati entuk hidayah. Sing musuhi nabi kados Umar, kados Abu Sufyan, Muawiyah, sinten niku? Khalid bin Nawaw. Walid akhir entuk napa? Hidayah. Terus macam-macam innaka la tahdi man ahbabta walakin Nawaw yahdi mayasa mboten nenten sing roh gitu namung sing wonten fadhole Allah walau la fadluhi alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada umpama ora ana fadhole Allah ora ana rahmate Allah iku ora ana wong sing bersih saka dosa tapi nek ana fadhole Allah wong dosa kaya apa dicelup pangeran diubah selesai mun mbon langsung dadi wali mun mun selesai. Mulane teng manake ana cerita wali Abdal jumlahe mu pira. Mati sitok digenti wong Nasrani sing lagi Islam. Nak pangeran buta ngumbah ya langsung selesai. Pangeran pinter. Wis pokoke ana ono fadhile Allah rahmate Allah niku pun selesai. Mina hadin sopong siji abadan ing dalam selawase e masaluha. Tegese ora bakal layak sapa wong wa tahura lan suci sapa wong min hadzat dambi sange ikilah dosa ditobati lan tobat minhu min hadzat dambi. Umpama ora ana rahmate Allah ora ana wong bersih ora ana wong seneng. Maksude wong bersih kemungkinane kalih lho nggih, mulai cilik ora pati dosa utawa wis dosa diubah pangeran tapi tetap akhirnya bersih kan. Bersih itu kan bisa karena ndak kotor atau kotor dicuci. Paham nggih, bersih itu bisa ndak kena kotor atau sudah kotor dibersihkan. Lah iku ya padha wae iso pangeran. Sing masyhur nggih kados Umar, kados Khalid bin Walid, kados ya beberapa orang kafir kan akhirnya dibersihkan Allah terus dadi wong apik. Walakin Allah tetapi Allah Ta'ala yuzaki berseno sapa Allah Ta'ala yutahhiru. Tegese berseno sapa Allah Ta'ala man ing wong yasau kang ngersano sapa wong man dibersihno minadzambi sanging dosa biqabuli taubatihi kelawan nampa tobaté wong biqabuli taubatihi kelawan nampa tobaté wong minhu sanging hadzambi. Wallahu ta'ala sami'un dat sing midanget. Wallahu ta'ala sami'un dat sing midanget bima lan perkara kultum kang ngucap sira kabeh. Ali muntur dat sing pirsa bimaklan perkara kosotum kang nejo sira kabeh alam iki wala ya darul. Laula isami'atumuhu dhannal mu'minuna wal mu'minatu bi anfusihim khayra wa qalu hadza ifkum mubin. Laula ja'u 'alaihi bi arba'ati syuhada fa idz lam ya'tu bisyuhada fa ulaika 'indallahi humul kadzibun. Laula isami'atumuhu boyo nalikane krungu sira kabeh ai hal isami'atumuhu ai khina sami'atumuhu. Mbok yo nalikane ngrungokno sira kabeh ing hadis al-ifki. Zona nyangka sapa al-mukminuna pira-pira wong mukmin wal mukminatu lan pira-pira wong mukmin wedok bi anfusihim kelawan bala-balane utawa awak-awake dhewe mukminin mukminat. E zona tegese nyangka sapa ba'dhum sebagiane kabeh bi ba'din karo sebagian nyangka khairon ing kaapian. Mbok yo nek ana gosip sing ora jelas iku nyangka sing apik aja malah melok larut komentar. Wa qalu lan padha ngucap sapa al-mukminun hadza utawi iki ku ifkun kedustaan mubinun kang jelas. Kizbun tegese goroh bayinun kang jelas. Kizbun tegese goroh bayinun kang jelas. Fihi ku tetep ing dalam dawuh ifku mubin. Utawa wa qalu hadza ifku mubin iltifatun ta pindah anil khitabi sanging dhamir khitab. Aidzunantum tegese nyangka sira kabeh ayuhal usbatu he kelompok wa kuntum lan ngucap sira kabeh. Walaula ja'u laula ja'u mbok yo nalikane teko sapa ngakeh la ja'u elis batu tegese sekelompok alihi ngatasé hadis ilifki nakano biar bati syuhada klan papat pira-pira saksi syahadu kang padha nyekseni sapa arbaatu syuhada ing iki kejadian hadal ifka fa id lam ya'tu mongko nalikane ora nekani sapa ngakeh bisyuhada iklan pira-pira saksi paula iku mongko temkon-mongkon kabeh intawa mungguh Allah fi hukmi tegese ing dalam hukmi Allah hum ya kabeh iku al-kadzibu nek sing goroh kabeh fihi fil hukmi walau la fadlu wa hum bama ora ana tafadhal Allah alaikum ngatasi sira kabeh wa rahmatul lan rahmati Allah fid dunya ing dalam dunya wal akhirat lan akhirat lamas sakum yaktine gepok utawa mekenanikum ing sira kabeh. Lima ing dalam perkara afatum kang gulirno sira kabeh, kang ngramekno sira kabeh ayuhal usbatu. He pira-pira kelompok ay khutum tegese kang larut sira kabeh ing dalem apa sing gepok kuwe adzabun siksa azimun kang gedhe fil akhirati ing dalam akhirat. Istalaqonahu nalikane nampa sira kabeh ing hadis al-ifki mbok tampa bi al-sinatikum lan lisan sira kabeh cangkem sira kabeh. Ayarwi subhanallah. Yarwi tegese ngriwatno hi ing hadis al-ifki sapa ba'dhum sebagian sira kabeh an ba'dhin sebagian. Wa khudifa lan den buang minal fi'li sange fi'il apa ihdata aini apa salah sine tak loro. Wa ista'id mansubun dinasobno bimasakum lan dawu masakum au bi afattum lan dawu afattum. Wa taquluna lan ngucap sira kabeh kowe ngucap bi afwahikum kelawan cangkem-cangkem sira kabeh kowe ku ngucap mergo duwe cangkem. Diarani ucapan mergo diucapno cangkem. Kowe ngucap mak perkara lesa kang ora ana iku lakum keduwe sira kabeh bi iklan mopo ilmu napa ilmu. Wa tasabuna lan nyangka sira kabeh ing iki mbok sangka hayinan ing barang sepele. Manane la ismat kese ora ana dosa iku wujud fihi ing dalam ikilah hadis ilifki. Tahwa wa te hadisul ifki inta woi mungi awoi wahdimun gede banget fil ismi ing dalam dosa. Walau la itsami tumuhu bo yon alikane krungu ono sira kabeh hella itsami tumuhu ikhina sami tumuhu. Nalikane kue krungu hadis al ifki hu ing hadis al ifki kultum ngucap sira kabeh ma yakunu lana. Ma yakunu raono mayam bagi tegese raono lana kedhe kita apa anatakal lama. Ma yakunu raono iku lana kedhe kita apa anatakal lama ento ngomongno kita bihada klan iki peristiwa. Subhanaka klan musuci Allah. Wa ta subhanaka li ta'jubi karena ta'jub guna ing dalam kene hadza utawi iki iku tanun niku kedustaan. Kizbun tegese kedustaan azimun kang gedhe, azimun kang gedhe. Ya idzu nasihati ya idzukum wa ya idzu nasihati kum ing sira kabeh sapa Allah wa yanhakum tegese nyegah sapa Allah kum ing sira kabeh. Anta udu ing yen to baleni sira kabeh limislihi maring sepadane iki abatan ing dalam selawase. Ing kuntum lamun ana sira kabeh mukminina ku mukmin kabeh tata iduna tegese napa nasihat sira kabeh bidzalika klan ikhlas peristiwa wa yubayyinu lan jelasna sapa Allah wa lakum maring sira kabeh ayat ing pira-pira ayat fil amri ing dalam amar wa nahi lan nah wa Allahu ta'ala alimun dat sing pirsa bima klan perkara ya perlu kang perintah sapa wa bi klan mawayan halan nyega sapa wa andu saking mah hakimun tur dat sing bijak fihi ing dalam ikilah ma ya'muru wa yanha'an. Bon kula terusaken wingi nggih dados intine Rasulullah nate ngalami satu fase yang buruk sekali gini ku Aisyah garwane Nabi karena ketinggalan kafilah nggih rombongan oleh orang munafik Sayyidah Aisyah dituduh zina kalian Sufyan bin Mu'athal terus terjadi jenenge napa hadisul napa ifki terus niki nggo peringatan asyaddul balak nggih. Niku al anbiya sumal amsal sumal amsal gedhe-gedhene coba niku nabi. Jadi coba napa mawon niku kabeh nabi niku ngalami. Termasuk coba bojone dituduh yang ngalami, bojo wani nggih ngalami. Dhe wong-wong dekat kroni soleh yang ngalami, kroni dolim nggih napa ngalami disebut yang napa munafik. Terus asyaddul anbiya asyaddun nasi balaan al-anbiya sumal amsal sumal amsal. Jadi gede-gede ini coba niku para nabi, kemudian para ulama, para wali, terus fal amsal fal amsal sesuai levelnya napa masing-masing. Nah, yang perlu dicatat di sini itu mas nyangkut balagoe Quran. Kulo bolak-balik nerangaken nggih. Kulo mboten bosen nganti mati jeneng kulo bosen nggih. Dados nak cara Quran, kalimat wonten kali. Ada kalimat yang diucapkan itu menjadi kalimat karena diucapkan. Tapi kalimat ini tidak menunjuk musamma, tidak punya kualitas makna. Jadi misalnya kados Aisyah itu boten zina, hakikate boten zina. Ketika orang munafik bilang Aisyah zina jadi kalimat yang batil apa kalimat hak? Kalimat batil. Itu disebut watakuluna biafwahikum, menjadi kalimat karena dilafadzkan, tapi kalimat ini tidak punya makna. Sama dengan wong kafir darani Yesus itu pangeran, utawa zaman kafir Mekah darani watu itu pangeran. Itu menjadi kalimat karena diucapno, tapi kalimat ini tidak punya makna. Itu istilah Quran apa? Kaburos kalimatan takhruju min afwahim. Jadi iku hebate Quran. Jadi menjadi kalimat mergo dilafadzno, tapi kalimat ini tidak menunjuk satu napa makna. Lah jangan-jangan dalam hidup kita itu selalu begitu. Kowe darani Pak Jokowi kuat, Pak Prabowo kuat, Pak Presiden kuat. Ande kan Anda di depan Allah dan Anda yakin sing ngatur nafase sampean iku Allah, sing jamin uripem Allah, uripem bergantung mbek jantung paru-paru sing nikmate ning Allah. Kuya terus darani mau Allah huwal qawi, Allah sing kuat. Liyane do. Lah jangan-jangan kita ini lama ndak dekat Allah mergo ngono, kowe iku wong mukmin. Yo bedino wiridan la ilaha illallah ping 1000, tapi tekem iku ora pati mukmin. Mergo darani makhluk iku kuat. Lho kowe darani makhluk kuat iki kalimat ini takhruju min afwahihim kan? Kalimat yang enggak pernah menunjuk mana-mana ada makhluk niku kuat. Kowe wani ditakoki pangeran. Saleh Ruhin ketemu Allah takoi. Dia kena aku takok. Kau kok tahu darani presiden menteri kuat tu alasan apa? Kau iso jawab mendengar api Allah. Iso kau jawab. Kau iso kan? Lain gua kulo nu musibah. Kadus kulo ngeten pun minoritas. Ngomong kadus kulo ngeten minoritas. Tapi kita sebagai ulama harus berani ngomong meskipun ini omongan minoritas. Dianggap gak realistis kayak gak roh tata negara. Lagi malah roh tata akhirat. Kulo sering dibantah, tapi dalam tata negara Gus Presiden itu orang kuat. Ya, tapi dalam tata akhirat itu wong kuat ya wong soleh. Paham ya wong kuat ya wong soleh. Lo coba sekarang andikan sampean ketemu Allah. Enggak usah nanti di akhirat, sekarang pun sampean yakin bahwa nafas Anda terserah Allah, rezeki Anda, kehidupan Anda semua tergantung Allah. Kamu akan mensifati yang lain itu dhaif kan? Sehingga kita dilatih Allahu Akbar. Maknanya wabar be, wa ma'adau do'ifun, selain Allah itu kecil do'if. Tapi kita terbiasa ikut teori-teori kapitalistik, teori orang-orang. Presiden itu hebat, menteri itu hebat, pangap itu hebat. Wah uang itu penting sekali, kalau tidak ada uang tidak bisa hidup. Ya zaman Nabi Adam ini suarga orang ada duit. Duitnya ya urip pak, gitu. Nabi Adam ada duit di sini. Nabi Adam raro duit. Berlebihan, kita cara mensifati dunia ini berlebihan. Ayo hati-hati lah iku nek cara Quran kita ini sering punya kesalahan wa taquluna bi afaikum. Nak ngomong menuruti cangkem, wong dicangkem ngomong ngono tapi gak jelas ngomong iku ora jelas. Malaisa lakum bi napa ilam. Mulane kalimatul haq ya namu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ta subhanallah walhamdulillah. Liyane iku gak kalimat haq. Nggih mboten kalimat napa? Mereka kalimat sing nopo takhruju min afwahim kabur nopo kaburas kalimatan takhruju min afwahim dieling-eling ya terus saniki tambah tuwa kudu tambah pinter mulane jare Hasan Sadali ya ayyuhalladzina amanu taqwallaha wa kunu ma'as-shodiqin manane shodiqin iku sapa kowe nek kepengin ora tau salah iku mok sitok

Lah sing darani kalimat tenan nggih namung la ilaha illallah. Mulane diarani kalimatul haqqin aliha nahya wa aliha namut wa aliha nufatu insyaallah taala minal aminin. Merko kalimat iki akan wujud abadal abad. So ben ning akhirat yo tetap Allah wujud. Ning donya yo wujud, sok ben yo wujud. Tapi nek kowe muni ruhin ganteng rambuté keriting, setelah abang nang neraka keritinge ilang kan. Artinya kalimat ini ndak bisa bertahan kan. Ono seorang top ono yang kami hormati terutama Bapak Presiden, Bapak Menteri, wabil khusus kiai ini. Al Mukarrom ini sekalian nanti masuk neraka. Habis kan status Al Mukarrom. Makanya aku jujur Al Mukarrom sekarang dan menurut saya. Pidato kono ada uang kena. Ya Al Mukarrom sekarang dan menurut saya. Iya sekarang suatu saat kowe gedeng kan gak sido. Al Mukarrom. Ayo kan sudah ruwet. Jadi bahasa manusia itu pasti salah. Jare Hasan Sadali, bahasa manusia itu pasti salah. Mergo piye wae lafate ku salah. Mulane bahasa sing bener nang bahasane Allah Subhanahu wa taala. Iki kula nyontokno bolak-balik tengene bab jihad ini bukti nek teori kula bener. Ada orang-orang mukmin yang imannya lemah. Ketika disuruh jihad itu matur ning Rasulullah, ya Rasulullah, saya ini punya anak, punya istri. Bagaimana saya bisa nderekno jihate jenengan? Sampai akhirnya Allah duka terus ayat kul ing kana abaukum wa abna hukum satruse. Coba sekarang sampean katakan, bahasa saya punya anak itu kalau di depan Allah pasti salah, apalagi muni bahasa punya istri, pasti salah. Saiki kita takoki, sing gawe bojomu sapa? Allah. Berarti sing makani bojomu Allah. Terus umur 20 tahun ketemu kowe ra payu rabi terus walhasil mbek ketemu kowe terus rabi. Bareng rabi mbok keloni kowe niatem yo jima pesta sek terus duwe anak. Kowe tau gawe anak? Ora tau kan. Roy Rukin yo kelon iku enak wis. Bariku adus seminggu krungu kabar bojone meteng. Bareng lahir diaku anake. Lho saiki kowe ngomong mbek Allah. Terus Allah mbok kandhani, Gusti ampun pengen perang, kula ndek anak ndek bojo. Lah sing gawe sapa? Mbarani anak amane bojo. Sing gawe anak am sapa? Allah. Bojomu sing gawe. Allah. Lho bojomu ku umur 20 tahun, lagi mbok rabi rong dina mbok arani bojomu. Lah sing 20 tahun yang lalu wae sapa? Artinya bahasa manusia di depan Allah pasti salah. Artinya mulane ning ngarepe Allah ora usah nerangno. Ismu la ilaha illallah. Paham ge? Apa meneh bahasa bojomu yo suatu saat ya salah. Iso pegatan. Mati. Jadi misalnya saiki jek bojone ruhin misalnya. Pegatan jek ben bojone wong, mati. Jadi bahasa manusia itu bertahannya hanya berapa toh? Nggih mboten. Kowe ndek bojo. Wah, kula nak ambek bojo kula sewayang Gus jenenge bojo. Bang pirang dina pegatan. Soben bojone sapa? Bojone wong. Enggak cinta dibawa mati, ke mati tetap bojone wong. Berarti bahasa sing bener piye? Bojoku lho sementara. Tapi bojone tersinggung. Takoke ke mana kenalan piye wong? Napa ada jerai? Bojo ya sementara iki bojo. Karena ke muni selawase ndak mungkin kan nek mati. Mbok ya nek sing bojone elek-elek kuwi to ya awet to. Mati lah tetep. Lah iku jenenge watakuluna bi afwahikum. Jadi itu hebatnya Quran. Jadi ada lafad yang memang duwe kawalitas hak ila abadil abad. Ini namun kalimatu hakin namun la ilaha illallah. Kemudian disebut wal baqiyatus sholihat. Wal baqiyat itu pira-pira kalimat yang abadi. As sholihat yang pantas terus. Ya namun yang terkait Allah. Mergo ning akhirat lafad yang isi wujud itu lafad yang terkait Allah. Ya enggak, misalnya sampai di dunia sifati presiden yang terhormat, kiai yang terhormat bareng roro-roro maksar, meriang kabe orang-orang al-mukarroman, runtusan kabe enggak betul tapi nak Allah terus tetap ratau meriang, pengeran di dunia ya pengeran, di akhirat pengeran, mulanya kalimat sing abadi itu namung wal-baqiyatus sholihat itu kabe ulama wal-baqiyatus sholihat itu apa? Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Tapi nak sing terkait manusia entek. Mulane ki ora usah wedi dosa, dosa lah nek mati yo entek. Mulane kowe ora usah wedi nek ono dosa nemen-nemen iku sok men disepuro pangeran ta ora. Lah ora disepuro lah waya mati leren. ono bajingan begundalo ora usah wedi wae mati ya taqabbalallahu wa minna minkum taqabbal ya karim. Nang ora usah kuwatir, partai iki menang yen wae mati ra mati, wae bar bar tahsabum jami'a wa qulubuhum napa syat. Amlane kliru-klirune wong sing ora itimat ning Allah Subhanahu wa taala. Mergo sing kalimatu haqqinu namung kalimatu haqqin alaiha nahya wa alaiha namutu wa alaiha nubatsu insyaallah taala minal aminin. Jadi kuduro mergo niku kalimat sing mboten bi afwahikum, memang bener-bener kalimat sing duwe tingkat keabadian abadil abad. Paham nggih, mulane penting nggih jiwa la ilaha illallah penting. Aja kok jiwai meremewe sing geger tapi ora paham. Kowe wafatno mbek merem terus gedheke nganan sik pas janggutung kenceng jantung muni illallah. Aduh. Kula nu nganti kesel untuk ijazah ngoten. Wis nget. Sampeyan agak anak aku iku anak kiai, sak-sak ijazah sampeyan akeh aku mbah-mbahku wis kiai. Ya ijazah ngono iku yo oleh ya, tapi numpang ilmu ku niki riyen, paham? Sing penting ku ilmune, paham ya? Fa'lam annahu la ilaha illallah. Diarani fa'lam mergono maklum, iki rungokno sitok-sitok ya. Diarani fa'lam mergono al-ma'lum. Al-ma'lum itu barang yang sudah ada. Jadi misalnya niki wonten watu, wis wono. Terus barang watu wis ono, aku muni ngomong sampean, "He watu iki ketahui." Berarti watu ambek ilmu dhisik endi dhisik watu. Lah Allah nggih ngoten, Allah wis wujud dhisik-dhisik, cuma wong ra roh ben roh fa'lam annahu la ilaha illallah. Nah beda mbek watu, mbok arani pangeran iku ora iso diketahui. Wong ra ana sifat pangerane kok mbok arani pangeran. Nah mulane wong ngomong watu pangeran berarti ngomong sesuatu yang enggak ada maklumnya, enggak ada maknanya, mergo watu ora iso dadi pangeran. Paham nggih? Begitu juga kowe darani, wah Zaid itu tumpuan hidupku. Lung Zaid dhewe dhaif kok barani tumpuan hidup. Menan jare pangerane wong sarap, barang dhaif kok darani tumpuan hidup. Dadi cara Allah presiden ku dhaif, Amerika ya dhaif, orang sekeliling kita ya dhaif, lung barang dhaif kok dadi tumpuan hidup. Lah nek kowe kepen kalimatu haqqin ya hasbi Allah wa ni'mal wakil. Paham ya, dadi wong kudu ro. Tapi nyata ini pun minoritas. Kula niku minoritas. Kula nggih sering dilore, tapi teng donya Gus, urip teng donya kedah butuh presiden ngene-ngene. Luweh butuh ning Allah. Dikandani kok cek mbantah. Wong nek ora entuk hidayat ya bener-bener. Mereka mesti alasan, tapi ini urip teng donya butuh presiden. Masih ning donya ya luweh butuh Allah. Zaman kene kandungane mbok butuh presiden. Zaman kowe ora wujud, iku butuh presiden. Presidennya dhewe lho ora iso ngatur awake. Ngadi DPR pusing. Dia wong sing mbok nut iku dhewe pusing. Ya biasa ae. Soal umume wong hormat presiden, menteri, bupati ya hormat, pantas-pantes kumpul wong hormat. Sampai kula terkenal dadi kiai sing bupati wegas wong jare sing ngerti masyhur. Mariswan Gus Bayu dibarno yo apa. Ora ngajar wong diarani. Cara sowan nggon kula tak hormati, tapi hormat kula iki biasa mawon. Misale rugen ana teh yo dene teh tak padakno ana wis padha makhluke wonten kula ngiterai padha makhluke biasa menan. Bukan karena saya sombong ndak, bukan saya nyepelekan ndak, memang bagi saya itu makhluk ya makhluk. Makhluk itu kalimatu haqqinya adalah dhaif ya. Makhluk itu kalimatu haqqinya adalah dhaif. Kalau Anda mensifati makhluk itu qawi kuat berarti wataquluna bi afwahikum. Anda ngomong secara salah menjadi kalimat karena Anda lafadzkan. Tapi kalimat ini tidak punya kualitas karena Anda mensifati barang dhaif mbok sifati kuat. Paham nggih? Dadi eling-eling dadi mulai sampean teng ati namung yakin Allahu al-qawiyul mati, namung Allah sing kuat. Ora kok sok wali nggih mboten, pancen nggih ngono tenan. Wis mbok arani kuat sampean mati. Paling enggak ciri kuat itu kan gak mati lah. Paham melane Allah dawuh wa tawakkal alal hayyil ladzi la yamut. Nak tawakal ya mek zat sing ora napa mati. Paham gitu terus eling-eling dadi ana kalimat ku sing watakuluna bi afwaikum menjadi kalimat karena terlanjur dilafadzkan. Tapi kalimat ini tidak menunjuk makna sama sekali. Ya padha misalnya ki nyifati bumi ku kuat. Lah bumi sok ben dihancurno. Lah ki muni bumi wujud ya repot sok ben. Lanis nak takoki selama ini bumi gimana ya sekarang masih wujud. Tapi wujud terus kan gak mungkin. Nanti setelah kiamat kan bumi ini dihilangkan kan. Bolak-balik sing ijek namung Allah dzalika fi anna Allah wal haqq wa anna ma yad'una min duni huwal batil. Dadi sing hak sing wujud abadal abad namung Allah Subhanahu wa taala. Amlane men dilatahi wa kalimatu haqqin alaiha nahya wa alaiha namut wa alaiha nufasu insyaallah taala napa minal aminin. Mergo namung kalimat niki sing boten wa taqulu nabi afwahikum. Tapi memang bener-bener kalimat sing wujud ila abadil abad. Mulane jeng benteng akhirat wong ora iso ngomong nggih. Sing wong ning neraka ya ora iso ngomong, sing ning swarga ya ora iso ngomong. Saged ngomong namung napa da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Dadi jeng ben nak teng swarga ge wong wis ora iso nyifati napa-napa namung muni subhanakallahumma. Bareng roh dunia, roh akhirat ngene namung muni alhamdulillahi rabbil alamin. Tetep pangeran dadi pangeran. Mergo maknane alam ku liyane Allah jenenge alam. Berarti pangeran saiki pangerane bumi jeng ben pangerane swarga. Kowe nglafadzno liyane ra iso. Mergo lafat liyane ku dadi lafat zaman ning dunya. Eling-eling. Paham ya, lafat iki menjadi lafat mergo dilafadzno teng dunya. Tapi ora duwe makna. Nah, cara bahasa manteke ora menunjuk musamma eling-eling. Lafat makna sing ora menunjuk napa musamma. Lha iku cara istilah Quran apa kaburas kalimatan takhruju min afwahim. Dadi menjadi kalimat mergo kadung dilafadzno lisan. Tapi tidak punya kualitas napa makna. Mane kula suwun jenengan nak seneng pangeran niku niru-niru ulama. Ulama nak maca walillahil asmaul husna fatuuhu biha. Namung Allah sing gadah asma sing sae. Mulane kena ndonga kudu nganggo asmaul husna. Akhirnya terlatih kita muni ya qawiyu ya matin hidat sing kuat. Ya sudah kowe kudu yakin sing hakikate kuat namung Allah Subhanahu wa taala. Liyane dhaif, liyane lemah. Ora tau wiridan ndarani makhluk kabeh kuat utawa wiridan risane tok nek ambek bupati presiden wedine ora karuan. Kok nganggep wongku cek kuat cek ra kuat ben urusane dhewe-dhewe ben terus paham ya terus kula suwun. Lewat ngaji niki sampean nak kepengen kalimat tuhaken nggih namung kalimat sing ning kono nyifati Allah Subhanahu wa taala. Mumpun kula terusaken ya. Innal ladzina satamna ngake yuhibuna kang seneng sapa ngake antasi ayen to dadi gumelar, dadi populer, dadi akeh. Apa al-fahisatu barang elek? Bilisani klandisan fil ladzina amanu ing dalam wong-wong sing iman. Wong sing seneng terjadine barang elek ning wong-wong iman. Binisbatia kanisbatna fakhisha ilaihim maring alladzina amanu wahum taikabe wa alusbatu kelompok sing mang iku lahum kedue akeh wong akeh adzabun disiksa alimun kang larakno fi dunya ing dalam dunya bi hadil qadzaf lawan had qadzaf ngene had qadzaf nuduh wong liya zina di had 80 jilid wal akhirati lan ana hukuman akhirat yaiku binarik lan dilebokno neraka li hakillahi taala karena hake Allah taala. Wallahu ta'awwaw ya'lamu persa sopa Allah ta'ala intifa'aha ing ora anani fahishah anhum sangking alladhina amanu. Wa antum khalid sirwakabe ayuhal usbatuhi kelompok bimaklan perkara kultum kang ucap sirwakabe minal ifki sangking omongan dusta la ta'lamuna kurang ngerti sirwakabe wujudha ing anani fahishah fihim indal mal-mu'minin. Walaulah fadluwahi umpamorano tifadole Allah ta'ala alaikum ingatasi sirwakabe ayuhal usbatuhi kelompok wa rahmatulan umpamorano rahmati Allah ta'ala. Wa annahu halan satuna wa ta'ala yura'ufun dat sing akeh welasi rahimun tur akeh welasi sami bikum sira kabeh. Umpama ora ana fadhole Allah, ora ana rahmate Allah, kabeh kelakuanmu salah. Lah nek salah mestine la ajalakum yektine mensegerakan sapa Allah. Kum ing sira kabeh bil ukubati klan siksa. Dados niki diulang-ulang nggih. Kabeh fadhole Allah, kabeh rahmate Allah. Dadi wong kudu yakin umpama apik wae elek. Apa meneh nek elek. Kula baleni malih gitu, cara teng kitab hikam ngeten gitu. Urip iku sing mari sempurna namung fadhole Allah mbek rahmate Allah. Nak menungso iku ya selek terus. Umpama apik wae elek, apa meneh nak elek. Udawe hikam kula ijek apal, mak lafate ngeten. Wong kok mbok gawe tetanggenan piye? Wong mahasinuhu wae masawiya, fa kaifa la taqulu masawihi masawiya. Apike wae elek, apa meneh elek. Saiki sampean di toko laris. Mbokem seneng, bojom seneng, tapi toko pinggirnya ngenes. Gara-gara toko iku laris, tokoku gak laris. Kowe dadi mubalek moncer. Wong tuamu seneng, bojomu seneng, mubalek liya ora seneng. Dadi artine dalam keadaan kowe apik wae ana kurbane. Paham ya? Lha iku menungso cek eleke. Kados kula enten mulang, wah Gus Bak ngalim kurbane ruhen diluk ngrungokno. Lah enten ya yo repot. Dadi lah umpama aku dadi ibuke ruhen tak ngenes. Mulane kula mulang ora tau bangga, mergo apike wong ku cek elek. Apa meneh? Eleke. Ana cah wedok ayu. Saking tawaduke ditawani ruhen, "Nduk, kita rabi gelem-gelem wong jenengan Pak Kiai." Apik tawaduk dirabi kiai ora sugih lah gelem, tapi musibah bagi mboke. Lah dhe mantunge niki masa depane piye? Dadi wong iku mahasinuhu wae. Masawiya, apike wae. Elek. Apa meneh? Elek. Ayo contohno sing apike menungso apik tenan. Ayo contohno, kowe pros dadi imam masjid disenengi wong akeh. Takokno sing berpotensi jadi imam ngerasa kesikut. Lan kula sering takoki tiyang-tiyang, "Gus, jenengan wong alim ora tau ngimami teng masjid napa kok makmum e?" Jadi fadilah imam jadi gede, jadi tentang kitab. Iya fadilah imam gede, tapi gede fadilah tawadu. Solat mojo itu fadilah tawadu. Jadi imam fadilah tanggung jawab. Kalau kita sering kita kau imam, kenapa lagi sebut nanti imami? Ya biasa. Ya. Tapi kalau kita nanti, kapan-kapan. Kalau kita nanti jadi imam, mohon tenang tiga. Nanti lah, lengi-lengi. Tapi ya tahu lah. Ya karena itu tadi. Saya iki misalnya kowe dadi apa ae contohno sing kowe dadi apik. Ya mau contohnya misalnya kowe duwe toko waris, kowe seneng, tapi wong liya rivalem boten seneng. Misalnya kowe lunga selamat ngene-ngene gak nabrak tukang bengkel susah kan. Wong rumah sakit Tuban nu nate pasien sepi ngundang kiai kon manaki pan ben pasien rame. Lah niku bariku kiai ne takok kula Mas Agus astagfirullah kula diundang es kadung teko tangen-angen lho rumah sakit pasene rame artine akeh wong loro. Lah misale kowe ana dokter sowan Pak Yai kula dongakno laris. Larise dokter ngenteni apa? Wong loro akeh. Larise kiai ngenteni wong goblok. Akeh. Ayo repot. Menusa iku mahasinuhu ae. Masawi. Ayo contohno apa apike menusa? Ya mulane kabeh namung fadhole Allah mbek rahmate Allah iki dibolehno kabeh ku fadhole Allah. Nek amale manusa ora cukup wae mau apike wae. Elek, misale wong sayang anak dimuanja, akhire anake ra mandiri idiot, elek kan? Tapi kok ora dimanja anake nlutak nganggo barange wong nyolong ya repot meneh. Manja keliru, gak manja. Keliru, ngembaro ya keliru. Lego cari hikam nangenya menuso mahasinuhu e masawiya fakih falataku nu masawihi masawi api ewa elek apa meneh elek dah sengape piye yo ramelok melok neng tu jangan amu nila ilah il lawo mok nyekseni tine waladina amanu iku wong wong sing darani asuhada asidikun wasuhada uintarob jadi wong bener namu wong setunggal teng dunya sing bener wong sitok neng dunya ramelok melok mok nyekseni rahmate apa. Jadi misalnya kowe di toko laris, yo ora ro laris ta ora pokoke aku dikai rahmat Allah. Lah toko liyane sing ora laris, engko ora entuk jatah rahmat digenteni liyane. Misalnya apa ibadah sabar apa pokoke digenteni. Ya kowe kudu yakin nek iku yo digenteni pengir. Terus BBM naik ngoten niku yo ana wae sing seneng. Wong nimbun. Yo ora usah rahmat Allah ora ono entek. Eling-eling itu. Terus mulanya teman kita di bulan beleni walau la fadluwahi alaikum warah matuh. Jadi kabeh namung fadli Allah subhanahu wa ta'ala dan rahmat. Kau nak nuruti api yang menusa itu Masya Allah. Aku itu misalnya Gusti kalau itu gada tabloid, tabloidnya laris. Wah, anggar wong tuku tabloid itu berarti jatah-jatah jajane anak itu dikurang. Iya musibah kan gue ngake. Wah repot-repot. Pemenang gawe bengkel bareng malah arep mobil nabrak bareng. Gawe rumah sakit arep-arep wong loro. Ayo. Saiki niku Gus ndamel sing enak-enak wae misale sanggar senam ya malah darane wong wedok engke-engke. Ayo gitu. Nah ngoten di gawe toreko ben wong seneng, wong bingung akeh sing seneng toreko ben wong bingung-bingung niku. Ayo. Mulane nek kowe seneng toreko nek is mapan terus seneng hebat tenan. Berarti kowe mapan mergo seneng pangeran melok napa toreko. Aja kok pepe utang makah terus melok toreko. Bingung terus melok ngaji ngene. Kulo mulane wong ngaji akeh yo perlu dicurigai. pokoknya mursid, kiai, ulama ini wah, yes, gue wong nopo bingung kan? Mursid, kiai, ulama. Yes, ngoten iku menungso. Sawangane ngaji, asline ya dari istri bareng macam-macam dadi mahasinuhu napa? Masawi. Yes, tapi mulane iku, tapi fadhole Allah jembar ge sakhire apik ngoten mawon. Mergo fadhole apa? Mulane kula nate maca teng kitab niku kula haru tenan ana wong saleh atau maksiat selawas-selawas. Bareng mlebu swarga takoki pangeran, "Cung, kok mlebu swarga sebab apa?" Nggih, sebab kula ora tau maksiat. Kula taat terus teng jenengan. Ora jenggem bus warga mergo rahmatku mboten Gusti lak jenengan mboten ngregani ngamal kula. Wong kok mletene ngono. Akhire pangeran ya wis nak ngono bus warga krana ngamal. Berhubung ngamalem 80 taun saiki swarga 80 taun. Iku pas nak swarga krana ngamal nak umure wong 80 taun berarti swargane 80. Mboten Gusti jare swarga selawas-selawas. Lho nak sing selawas-selawas rahmatku nak ngamalem ana batese yaiku 80 tangisan dene. Mun Gusti kula sak niki yakin akan rahmati njenengan. Gak aku wis kecewa neraka kowe, Bapak. Aku wis kecewa neraka kowe. Ayo saiki mulai persiapan nggih gitu. Terus. Yakin nak kita iso mangan, iso mlebu swarga mergo namung rahmate. Oh, termasuk untuk bojo bareng sawane untuk celek lah nak gak rahmate Allah ya ora iso. Wangel lho jodoh wangel. Untuk celek wadung yo ngenteni proses panjang. Lah iya. Golek rong tahun so gluetak untuk celek. Lu nak gak rahmati Allah ya ora iso entuk. Akhire entuk ngoten niku lah niku. Wah niku pun luar biasa niku pun. Jadi makanya diulang-ulang walau la fadlullahi alaikum warahmatuhu wa annahu raufur rahim. Dadi pun boten enten teng dunya napa teng akhirat kecuali sing wonten namun rahmate Allah. Mulane fa bima rahmatim minallahi linta lahum dadi kabeh namung rahmat. Mun anjenengan ngantil kula mboten enten teng dunya liyane mboten enten. Mun mboten enten napa sing sampean sebut napa mawon sik krana ngamal mboten enten. Repot. Nuruti amal niku repot. Repot-repot banget. Serepot banget. Nah nggih misale sampean donga dadi wali, misale wali sok. Tapi wali bento nak menyang donga ngene tenan wali bento. Gusti kula kepengin sugih. Terus ngrumat cah yatim 1000. Iku nak dungane disembadani apa kudu mateni wong 1000. Benono yatim sewu. Oh wali bento donga kok ngono. Wali ra tau ngaji berarti. Lho nggih coba itu kan apik niat. Gusti kula pin sugih terus ngrumat yatim 1000. Jebule desane iku yatime mok 5. Pangeran nak nambahi mateni wong pira? 100 pira? 95. Nak donga Gusti kula pin sugih ngrumat tangga-tangga sing fakir. Ya akhirnya kudu mikirno wong sekeliling ya kan. Lho nak ngel-ngelo pangeran to ngene. Wis ra usah ngono biasa itu ya Allah Gusti kula niki kawulane jenengan buta rahmate jenengan. Samalah standar seperti selain saya juga buta rahmate jenengan. Kula namung nyekseni kabeh donya mlakune mergo rahmate jenengan. Lha iku jenis syuhada. Wis mu anane mok nyekseni rahmate Allah. Asyhadu asyhadu alla ilaha illallah. Sing syuhada iki sing sok ben akhirat ora kena hisab. Wong nak ning donya mok nyekseni rahmate Allah jeng ben niku jejer pangeran, jejer para malaikat dadi saksi. Wa yaqulul asyhadu haula illadzina kadzabu ala rabbi. Ngene ning disebut wong-wong iman niku as-siddiquna wasyuhada inta rabbi. Nah tapi nek aku nganggo akalem, nganggo ikhtiaram yo ngene iku, ya Allah kula kepen sugih, kepen ngrumat wong melarat-melarat. Apa menen aku sebut angkane? 1000. 1000 yatim sak desa biasane mu ana 20 iku pung pira ae sing dipateni pangeran supaya menggenapkan sejumlah. Kulo ge sering diparani wong bento-bento, kulo niku Gus. Kepengin ngamal sing kathah. Ngamal apa? Pengin ngrumat wong fakir-fakir cangkem ora usah omong ngono biasae tetu ngamal-ngamale cangkemmu sing apik. Wong fakir lah ya ora kepengin dadi apa? Fakir. Nak jenengan ndonga apa Gus? Ya ora kepengin apa-apa menyekseni rahmate Allah. Ya sing ngono tok. Nak sedekah-sedekah wae, ora usah kepengin fakir, miskin, yatim wis ora usah. Ya cuma ora pantes sedekah ya Firizal Bakri wis ngono ae, mosok sugih ngono kok sedekah. Tapi ora usah ke darani kepengin sugih ngrumat fakir miskin, ora tengko nak iku disembadani, iku Allah kudu gawe wong. Tunggale mulane kula bolak-balik cerita, ono wong kok ndonga kula kepengin dadi polisi sing nangkap 1000 bajingan. Iku nak seputar situ bajingan 500, Allah kudu nambahi 500. Mergo kepengin nangkap 1000 bajingan. Belum genap ini. Allah harus bikin orang jahat lagi. Maratus. Kebaikan yang menumbuhkan.

mergo nak apik dilebokno swarga, nak ndekne sesat dari sebabe setan. Lu tekan pas sesat wae kok ana sing dikambing hitamno. Rupa-rupane napa? Setan. Dadi mulane ana wong tasawuf takoki, "Mahwa setan?" "Wo setan nikmatun menawa, setan nikmat Allah ning kita." Lah piye no? Min dilu hadhihi dar. Setan iku kacu tisu setan. Lah kok iso tisu piye? Lah yo cek api apa nak aku salah dari mergo digodho setan. Tak SP enak orang langsung kita sing disalahno pangeran tapi disalahno napa? Setan. Nah, SP enak. Saat setan wae kadang-kadang saake juga setan nasib. Lah tapi wong kok simpati mek napa? Setan. Tapi kurang ajar tenan jeneng setan yo kok jeneng kurang ajar tenan. Ya tapi apapun itu setan ku lemah. Inna kaidas syaitani kana napa? Dhaifa. Dadi kudu eling-eling setan gampang kalahane. Kok mboten kalah semudi to setan? Kue sholat dekne yo getun, kue jimak bojomu yo ibadah, sedekah ibadah, turu yen apa ibadah. Gampang ngalahno setan iku gampang, pun ngandel kula. Ngalahno setan iku gampang. Wis wae a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kowe kudu yakin nek Allahu al-qawiyul matin dat sing kuat, setan iku abdun dhaif, wong sing lemah. Lan ana ulama nek diarani setan musuhe pangeran tersinggung. Setan kok musuhe pangeran, iku teko apa? Gak level setan sing gawe Allah, dadi nek musuhan iku gak level. Setan musuhmu iku imbang, tapi ora musuhe Allah. Banyak ulama yang tersinggung nek ana darane setan musuhe Allah. Musuhmu tapi ora musuhe Allah. Mergo nek ambek Allah gak imbang. Ngarwan setan digawe Allah jeneng apa? Musuhe Allah. Mun setan ambek pangeran yo meriang tenan. Kan masyhur setan godho manusa, nek usahe manusa digodho. Setan muni napa? Sebutine kamatsali syaitani izqala lil insani kfur falamma kafara kala ini bari umingka ini akhafu wa rabbal alamin. Jadi wong digodho ben dosa bareng dosa setane mire. Aku ora melok-melok, kowe saiki wani pangeran, aku dhewe ya wedi terus mire. Setan ora gacor setan. Dadi setan ku pecundang, rumahmu setan wani mek pangeran ra wani. Kama salis syaiton izqala lil insani kfur falamma kafara kala ini bari umingka ini akhafu wa rabbal alamin. Waman uti sapane wong walau la fadlu wa umpama ora ana te fadlile Allah taala alaikum ing atase sira kabeh wa rahmatulan rahmat Allah mazaka mung ora bakal bersih mingkum sing sira kabeh sapa min ahadin sapa-sapa wae abadan ing dalam sawase umpama ora ana fadlile Allah ora ana rahmat Allah wong ora bakal bersih selawase la was ayuhal usbatu he kelompok bima klan perkara kultum kang ana sira kabeh minal ifki saking koro umpama ora ana fadlile Allah wis wong ora ana sing selamat kok dosa. Ngono ana fadhil Allah wis dosa lah iso apik. Nggih wis dosa lah iso napa? Apik. Lah Sayyidina Umar selawase musuhe Nabi. Musuhe kiai gak pati dosa, ya rondok ngono ae. Musuhe Nabi. Tapi nek wong ngersano wong sing musuhe Nabi ya dadi is. Wong nek wong ngersano. Lha elek-elek wong gak musuhi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iku wae sing tok rahmate Allah, do dadi wali, do dadi parek penge. Lah saiki ana kiai dimusuhi. Wong kok musuhi kiai ra bakal entuk hidayah. Lah kiai ku derajate sepira kok nganti nutup napa? Hidayah. Wong sing musuhi nabi e kathah sing entuk napa? Hidayah. Terus ora usah berlebihan, biasa. Nah, dadi kiai ku sing biasa ae, kaya ulama ngono apik tenan. Ngerti sejarah nabi dimusuhi, sing musuhi entuk hidayah. Kadang sing seneng nabi malah ora pati entuk. Bareng wis menyang hidayah itu pangeran. Kata kan tiang sing seneng Nabi tapi mergo bodoh kureshe seneng klane tapi ora seneng Nabi sebagai Rasulullah ora pati untuk hidayat sing musuhi Nabi kados Umar kados Abu Sufyan Muawiyah sinten yo Khalid bin apa Walid akhir untuk napa hidayat wis macam-macam innaka la tahdi man ahbabta walakinna wa yahdi mayyasha mboten nenten sing roh itu namung sing wonten fadhole Allah. Walau la fadluwahi alaikum warahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abad. Umpama ora ana fadlile Allah, ora ana rahmate Allah, iku ora ana wong sing bersih saka dosa. Tapi nek ana fadlile Allah, wong dosa kaya apa dicelup pangeran diubah selesai mun. Mun langsung dadi wali mun selesai. Mulane teng manake ana cerita wali Abdal jumlahe mu pira. Mati sitok digenti wong Nasrani sing lagi Islam. Nek pangeran buta ngumbah ya langsung selesai. Pangeran pinter. Supaya nak ono fadl ya Allah, rahmati Allah ini pun selesai. Mina hadin sopong siji abadan ini dalam selawase. Ema soluha. Tegese ora bakal layak sopo wong wato hurolan suci sopo wong min hadat dambi sangi ikilah dosa. Kita obati klan tobat min hu min hadat dambi. Umpomo rano rahmati Allah, rano wong bersih, rano wong seneng. Maksudnya wong bersih kemungkinannya kalah lho. Mulai cili orat pati dosa,

Lenggah to misale sampean ning donya sifati presiden yang terhormat, kiai yang terhormat, bareng roro-roro maksar meriang kabeh, ora ana al-mukarram al-mukarroman runtusan kabeh. Nggih mboten. Tapi nek Allah ya terus tetep ra tau meriang wong pangeran ning donya ya pangeran ning akhirat. Pangeran. Mulane kalimat sing abadi ku namung wal baqiyatus sholihatu kabeh ulama wal baqiyatus sholihatu apa subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Tapi nek sing terkait manusa entek. Mulane ki ra usah wedi dosa, dosa lah nek mati yo. Entek. Mulane kowe ra usah wedi nek ana wong dosa nemen-nemen lho iku sok men disepuro pangeran ta ora. Lah ra disepuro lah waya mati leren. Ono bajingan begundala ora usah wedi waya mati ya taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Lan ora usah kuwatir, partai iki menang yen waya mati ra mati, waya bar bar tahsabum jami'a wa qulubuhum napa syat. Mulane keliru-kelirune wong sing ora itimat ning Allah Subhanahu wa taala. Mergo sing kalimatul haqqin namung kalimatul haqqin alaiha nahya wa alaiha namutu alaiha nubatsu insyaallah taala minal aminin. Jadi kudurro, mergo niku kalimat sing mboten bi afwahikum, memang bener-bener kalimat sing duwe tingkat keabadian abadil abad. Paham nggih, mulane penting nggih jiwa la ilaha illallah penting. Aja kok jiwai meremewe sing geger tapi ora paham. Kowe wafatno mbek merem terus gedheke nganan sik pas janggutung kenceng jantung muni illallah. Aduh. Kula nu nganti kesel untuk ijazah ngoten. Wis ngot sampean agak anae aku iku anae kiai sak-sak ijazah sampean akeh aku mbah-mbahku wis kiai. Ya ijazah ngene ku yo oleh ge tapi numpang ilmu ku niki riyen paham sing penting ku ilmune paham ge fa'lam annahu la ilaha illallah. Diarani fa'lam mergono maklum iki rungokno sitok-sitok ya diarani fa'lam mergono al-ma'lum. Al-ma'lum itu barang yang sudah ada. Jadi misalnya niki wonten watu wis ana. Terus bareng watu wis ana aku muni ngomong sampean, "He watu iki ketahui." Berarti watu ambek ilmu dhisik endi dhisik watu. Lah Allah nggih ngoten, Allah wis wujud dhisik e dhisik, cuma wong ra roh ben roh fa'lam annahu la ilaha illallah. Lah beda ambek watu, mbok arani pangeran iku ora iso diketahui. Wong ra ana sifat pangerane kok mbok arani pangeran. Nah mulane wong ngomong watu pangeran berarti ngomong sesuatu yang enggak ada maklumnya, enggak ada maknanya, mereka watu ora iso dadi pangeran. Paham ya? Begitu juga kowe darani, wah, Zaid itu tumpuan hidupku. Lung Zaid dhewe dhaif kok darani tumpuan hidup. Mulane jare pangeran iki wong sarap, barang dhaif kok darani tumpuan hidup. Jadi cara Allah presiden itu do'if, Amerika ya do'if, orang sekeliling kita ya do'if, long barang do'if kok jadi tumpuan hidup. Dan aku ingin kalimat Tuhakin, ya hasbi Allah wa ni'mal wakil. Faham ya, jadi wong kuduro. Tapi nyata ini pun minoritas, kulon itu minoritas. Kulon itu sering dilore, tapi teng dunia Gus, urip teng dunia kedah butuh presiden ngene-ngene. Luweh butuh ning Allah. Dikandani kok mbantah. Uang nak ratu hidayat ya benar-benar. So, mereka mesti alasan, tapi ini urip teng dunia butuh presiden. Masih ada yang dunia ya lebih butuh Allah. Zaman kau yang kandungan yang bohong butuh presiden. Zaman kau yang wujud, itu butuh presiden. Presidennya dewe lu raiso ngatur rawai. Nggak di DPR pusing. Dia uang sih buat nut itu dewe pusing. Ya biasa. Ya. Soal umumnya uang hormat presiden, menteri, bupati ya hormat, pantas-pantas sih kumpul uang hormat. Sampai kulon terkenal dadi kiai, sing bupati wegas wan jadi ngerti, masyur. Mari Swan Gus Bayu di Barno ya apa? Rakacar uang darahnya. Cara Swan Gun kulon tak hormati, tapi hormat kulon lagi biasa mawon. Misalnya rugen rono teh, udah ini teh tak pada no, nais. Udah makhluk ya, teman kulon itu ada udah makhluk ya, biasa. Bukan karena saya sombong, enggak. Bukan saya nyepelekan, enggak. Memang bagi saya itu makhluk ya makhluk. Makhluk itu kalimatul haqqnya adalah do'if. Ya. Makhluk itu kalimatul haqqnya adalah do'if. Kalau Anda mensifati makhluk itu kowi kuat, berarti watakuluna bi'afwahikum. Anda ngomong secara salah. Menjadi kalimat karena Anda lafadkan. Tapi kalimat ini tidak punya kualitas. Karena Anda mensifati barang do'if, mbok sifati ku. Paham ya? Jadi lengi-lengi tadi malah ya. Sampai yang tengah hati namun yakin Allah al-qawiyul mati. Namun Allah sing

Wah, anggere wong tuku tabloid item berarti jatah-jatah jajane anake dikurang. Iyo musibah kanggo wong akeh. Wah, repot-repot. Pemenang gawe bengkel barang malah arep mobil nabrak bareng. Gawe rumah sakit arep-arep wong loro. Ayo. Saiki niku Gus ndamel sing enak-enak wae misale sanggar senam ya malah darane wong wedok engke-engke. Ayo contoh. Nah, ngoten di gawe toreko ben wong seneng wong bingung akeh sing seneng toreko ben wong bingung-bingung niku. Ayo. Mulane nek kowe seneng toreko nek is mapan terus seneng hebat tenan. Berarti ke mapan mergo seneng pangeran melok napa toreko. Aja kok pepe utang akeh terus melok toreko. Bingung terus melok ngaji ngene niku. Kulo mulane wong ngaji akeh yo perlu dicurigai. Pokoke mursid kiai ulama niku ae wis gone wong napa bingung kan. Mursid kiai ulama. Ya wis ngoten iku menungso. Sawangane ngaji, asline ya dari istri bareng macam-macam dadi mahasinuhu napa masawi. Wis tapi mulane iku, tapi fadhole Allah jembar ge sakhire apik ngoten mawon. Mergo fadhole Allah. Mulane kula nate maca teng kitab niku kula haru tenan ana wong saleh atau maksiat selawas-lawas. Barang mlebu swarga takoki pangeran. Cung kowe mlebu swarga sebab apa? Nggih sebab kula ora tau maksiat. Kula taat terus teng jenengan. Ora cung kowe mlebu swarga mergo rahmatku mboten Gusti lak. Jenengan mboten ngregani ngamal kula. Wong kok mletene ngono. Akhire pangeran ya wis nak ngono mlebu swarga krana ngamal. Berhubung ngamal 80 tahun saiki swarga mi 80 tahun. Iku pas nak swarga krana ngamal nak umure wong 80 tahun berarti swargane mboten Gusti jare swarga selawas-lawas. Lho nek sing selawas-lawas rahmatku, nek ngamalem ana batese yaiku 80 tangisan den. Mumpun Gusti kula sak niki yakin nek kena rahmatin njenengan, gak aku wis kecewa neraka kowe. Aku wis kecewa neraka kowe. Ayo saiki mulai persiapan nggih gitu. Terus. Yakin nek kita iso mangan, iso mlebu swarga mergo namung rahmate. Oh, termasuk untuk bojo bareng sawane untuk celek lah nek gak rahmate Allah ya ora iso. Wangil lho, jodoh itu wangil untuk celek, wadeng yang ngetah ini proses panjang. Lah iya golek rong tahun segeluatan untuk celek lho, gak rahmati Allah, ya raison itu akhirnya untuk ngotong nikulah niku. Wah, ini pun luar biasa ini pun jadi makanya diulang-ulang walau lafadzullahi alaikum warahmatuhu wa anna waraufur rahim, jadi pun buatan yang tentang dunia nopo teng akhirat kecuali sing wonten namun rahmate Allah. Mulane fa bima rahmatim minallahi linta lahum. Dadi kabeh namung rahmate. Mun anjenengan ngantil kula mboten enten teng dunya liyane mboten enten. Mun mboten enten nopo sing sampean sebut nopo mawon sik krana ngamal mboten enten. Repot. Nuruti amal niku repot. Repot-repot banget. Serepot banget. Nah nggih misale sampean donga dadi wali, misale wali sok. Tapi wali bento namanya dungo ngene tenan wali bento. Gusti kula kepengin sugih. Terus ngrumat cah yatim 1000. Iku nak dungane disembadani apa kudu mateni wong 1000. Ben ana yatim 1000. Oh wali bento dungo kok ngono. Wali ra tau ngaji berarti. Lho nggih coba itu kan apik niat. Gusti kula pengin sugih terus ngrumat yatim 1000. Jebule desane iku yatime mok 5. Pangeran nak nambahi mateni mung pira? 900 ribu. 95 nak ndonga Gusti kula pun sugih ngrumat tangga-tangga sing fakir. Ya akhirnya kudu mikir nang wong sekeliling ya kan. Lu nak ngel-ngelo pangeran to ngene. Wis ra usah ngono wis biasa ndonga ya Allah Gusti kula niki kawulane jenengan buta rahmate jenengan. Samalah standar seperti selain saya juga buta rahmate jenengan. Kula namung nyekseni kabeh donya mlakune mergo rahmate jenengan. Lha iku jenis syuhada. Wes mu anane mau nyekseni rahmati Allah. Asyhadu alla ilaha illallah. Sing suhada iki sing sok ben akhirat ora kena hisab. Wong nak ning donya mau nyekseni rahmati Allah jeng ben niku jejer pangeran, jejer para malaikat dadi saksi. Wa yaqulul asyhadu haula illadzina kadzabu ala rabbi. Ngene ning disebut wong-wong iman niku as-siddiquna wa syuhada inta rabbi. Nah tapi nak aku yang nganggu akalem, nganggu ikhtiaram yang ngono iku ya Allah kalau kepengin sugih, kepengin ngrumat wong melarat-melarat. Apa menen aku sebut angkane? 1000. 1000 yatim. Sak desa biasane mau ana 20 iku pung pira ae sing dipateni pangeran supaya menggenapkan sejumlah. Kulo ge sering diparani wong bento-bento, kulo niku niku Gus. Kepengin ngamal sing kadhal, ngamal apa? Pengen ngrumat wong fakir-fakir, cangkem ora usah omong ngono biasae to ngamal-ngamale cangkemmu sing apik.